wilayah Nusantara baru terjadi 2-300 tahun kemudian. Seandainya penyebaran Islam di Nusantara dikisahkan berdasarkan kesaksian sejarah yang otentik, maka bisa dikatakan bahwa proses ini terjadi yang melalui tiga fase kesejarahan. Fase pertama boleh disebut sebagai masa awal kedatangan Islam, pengaruh Islam, penganut Islam. Peristiwa ini mungkin saja telah terjadi pada awal abad pertama kelahiran Islam. Tetapi apalah arti berita ini selain daripada mengatakan bahwa pernah ada orang yang beragama Islam sempat mampir di wilayah kepulauan ini. Apa kelanjutan dari peristiwa kedatangan ini? Hanya dugaan spekulatif yang bisa tampil berbicara. Tetapi di manakah kebenaran historis? Fase kedua ialah adanya berita, bahkan bukti tentang telah bermukimnya penganut Islam di bumi Nusantara ini. Kalau begitu, bisakah fakta tentang temukannya makam seorang perempuan Muslim di abad ke-11 di pantai utara Jawa, bagian timur, saya sudah kunjungi kuburan itu, dipakai sebagai bukti historis tentang bermulanya proses penyebaran Islam? Tetapi bukankah peninggalan sejarah ini hanya mengatakan tentang adanya pendatang Islam yang meninggal? Kalau begitu, kita hanya bisa mengatakan dengan penuh kepastian historis bahwa setidaknya pada abad ke-11 telah ada pendatang atau penduduk yang menetap di Pulau Jawa, di Pulau Jawa bagian utara. Maka jika sekiranya konsep kepastian sejarah historical certainty yang dipakai sebagai patokan tentang bermulanya fase ketiga, yaitu periode ketika proses Islamisasi di bumi Nusantara telah terjadi, maka keharusan adanya bukti tertulis tidak terhindarkan. Maka bisa dikatakan dengan penuh kepastian bahwa prasasti yang ternukil pada batu nisan Sultan Malikus Saleh dari tahun 1297, penguasa Kesultanan Pasai, adalah bukti otentik yang tidak terbantahkan agama Islam telah membuktikan kehadirannya di bumi Nusantara. Nah, sekarang saya kutip sebuah ucapan. Sesungguhnya dunia ini fana. Dunia ini tiadalah kekal. Itu kata prasasti itu. Sesungguhnya dunia ini ibarat sarang yang disusun oleh laba-laba. Demi kesungguhan, memadalah buat engkau dunia ini, hai orang yang mencari kekuatan. Hidup hanya pendek saja. Semua orang di dunia ini tentu akan mati. Itulah prasasti yang ditemukan di Pasai. Arti dari kehadiran prasasti yang tertulis dalam bahasa Arab ini bertambah lantang juga karena kemudian fakta historis ini didukung oleh naskah historiografi tradisional, yaitu yang bernama Hikayat Raja-Raja Pasai, dan kemudian juga oleh sejarah Melayu yang baru ditulis sekian abad kemudian. Di samping itu juga, dan bahkan jauh lebih penting, ialah adanya laporan atau lebih tepat kisah perjalanan dari seorang pendatang asing yang sempat singgah di Pasai. Ia adalah Marco Polo, asal Venice, sebuah kota pelabuhan di Italia Utara. Ketika ia berkelana mulai dari Venice sampai ke negeri Cina, dan dalam perjalanan pulang pergi, Marco Polo sempat berkunjung ke Pasai pada tahun 1297. Ia juga mengisahkan kunjungannya ke Kesultanan di pantai timur Pulau Sumatera bagian utara ini. Jadi dengan penuh kepastian bahwa akhir abad ke-13 adalah masa ketika agama Islam telah mulai menyebarkan sarannya di bumi Nusantara. Adalah pula kebetulan sejarah kalau mangkatnya Sultan Malikus Saleh, Sultan pertama Kesultanan Pasai, adalah pula masa ketika Raden Wijaya, sang menantu Kartanegara, Raja Kediri yang dibunuh pemberontak Jaya Katuang, berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Majapahit di pantai utara Jawa Timur. Jadi seumur Pasai dengan Majapahit relatif seumur. Pengetahuan historis tentang situasi sosial dan keagamaan di Kesultanan Pasai yang kemudian bergabung dengan Samudra diperkaya dengan sangat indah oleh seorang musafir Islam yang berasal dari Afrika Utara. Ia adalah seorang kelana Arab dan dikenal sejarah sebagai Ibnu Battuta. Ia adalah seorang pengembara yang sempat mampir dua kali di Pasai ketika ia dalam perjalanan ke negeri Cina dan saat ia kembali dari kerajaan besar ini. Ketika akhirnya ia pulang ke Tangier, Maroko, kota kelahirannya, setelah berkelana selama 30 tahun, sejak tahun 1325 Ibnu Battuta pun mengisahkan pengalaman hidupnya yang tidak tertanding ini di zamannya. Jadi janganlah heran kalau ia disebut juga the greatest explorer of all time. Bukankah ia dalam masa 30 tahun berhasil menjelajahi Afrika Utara, Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara? Nah, saya kutip salah satu ucapannya. Saya meninggalkan Tangier, tanah kelahiran saya, pada hari Kamis, tanggal 2 Rajab, tahun 725, dengan maksud untuk naik haji ke Mekah. Saya hanya sendirian, tidak ada kawan, tidak ada kafilah, tetapi saya terdorong oleh hasrat yang kuat untuk memenuhi keinginan mencapai tujuan, yaitu Mekah. Saya tinggalkan kawan-kawan dan rumah, tidak ubahnya dengan burung meninggalkan sarang induknya. Ayah saya masih hidup, dan ibu saya masih hidup, dan dengan kesedihan yang mendalam, saya meninggalkan mereka. Bagi saya dan bagi mereka, perpisahan ini adalah keperihan yang tidak terkatakan. Saya waktu itu baru berumur 21 tahun. End quote. Begitulah selama lebih kurang 30 tahun dalam pengembaraan, Ibnu Battuta berkunjung ke sekian banyak wilayah yang sekarang telah terbagi-bagi atas 40 negara. Saya berangkat sendirian kisahnya, tidak mempunyai kawan seperjalanan yang bisa memberikan saya kegembiraan. Tidak ada kafilah yang bisa ditumpangi, tetapi hanya terbuai oleh hasrat dalam hati dan keinginan yang telah lama bersemi dalam hati untuk mengunjungi tempat-tempat yang gemilang itu. End quote. Ketika meninggalkan kota kelahirannya dengan menunggang keledai, kemudian ia bisa bergabung dengan rombongan jamaah haji, tetapi ternyata ia gagal untuk selalu berada bersama-sama mereka. Ia terpisah dari rombongan itu karena jatuh sakit, dan pemberhentian yang agak lama ia kawin dengan seorang gadis. Tetapi tidak lama kemudian, karena melanjutkan perjalanan, ia pun memberi surat talak. Enak aja dia. Kalau dihitung-hitung, selama petualangannya yang 30 tahun itu, Ibnu Battuta sempat juga kawin dan cerai 10 kali. Enak juga. Jadi satu tiap 3 tahun. Tetapi ketika ia telah kembali ke Tangier, kota kelahirannya, ia pun menghadapi fakta yang tidak terengkari. Kedua orang tua yang cintainya dan yang selalu pula berada dalam kenangannya telah meninggalkan dunia fana ini. Beberapa ratus tahun kemudian, ketika biografi serta pengalaman Ibnu Battuta sebagai musafir yang telah mengunjungi dan kadang-kadang sempat menetap di sekian puluh wilayah, baik yang beragama Islam maupun bukan, telah dinikmati dan dipelajari pembaca dalam berbagai bahasa, maka bagaimanakah akan membantah pendapat ilmuwan Inggris yang telah menerjemahkan kisah lengkap perjalanannya, H.R.R. Gibb. Nah, ini saya belajar Islam dulu lebih banyak dari Gibb, Muhammadin. Dengan memakai bahasa Perancis, ia mengatakan bahwa Ibnu Battuta adalah Le Geographe malgré lui. Ya, bacaan benar. Ahli geografi tanpa kehendak sendiri. Maka bisalah dipahami juga kalau Jawaharlal Nehru, yang dalam bukunya yang terkenal dan yang telah pula diterbitkan beberapa kali, Glimpses of World History, saya kira sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia, lintasan sejarah dunia. Sampai juga pada kesimpulan bahwa perjalanan dilakukan Ibnu Battuta ada hal yang sangat sukar dilakukan, bahkan di zaman sekarang. Bagaimanapun juga, Ibnu Battuta adalah salah seorang pengembara besar di segala zaman. Itu kata Ibnu Battuta. Nah, sekarang kemudian saya ceritakan tentang pengalaman Ibnu Battuta yang selama itu berapa lama, itu panjang benar. Pokoknya dia punya banyak dia, dan juga diberhenti agak lama, ada yang kadang, dan sering. Nah, samping dia menambah ilmu terus, ya, dan kemudian juga bekerja. Nah, di beberapa tempat dia sempat menjadi kadi, dan yang agak lama di profesional agak lama, dan ya kawin. Ya. dan juga lama di India, dan sempat dia jadi staff, jadi kadi di India, ya di Delhi. Dia ingin pergi, dilarang, tapi kemudian ada utusan dari Cina datang, nah dia kemudian disuruh oleh Sultan Delhi. Jangan lupa, Delhi pada waktu itu masih di bawah kekuasaan Islam. Nah, baru dia bisa pergi lagi. Dia. Akhirnya, setelah lama-lama dia keliling, nah, pendek saja. Begitulah akhirnya ia pulang kampung. Ia pulang sesudah 29 tahun berada dalam pengembaraan yang teramat padat dan nyaris tanpa henti. Berbagai kenikmatan perjalanan dirasakannya dan pahit getir pengalaman telah pula dialaminya. Maka pada tahun 1354 atas bujukan Abu Iman Faris, penguasa Maroko, Ibnu Battuta pun mengisahkan kepuasan batin dan perjalanan dan pahit getir pengalaman yang kadang-kadang harus lalunya. Ia menyampaikan pengalamannya kepada sang penulis yang ditunjuk Sultan, Ibnu Yuzazi. Setelah proses penulisan pengalamannya ini, maka naskah tentang kisah pun diberi judul Tufat An-Nazar Fikara Ibn Al-Amsar Wa Ajaib Wa Aftar. Dekat orang IAIN agak gugup dan judul ini biasa terjemahkan ke bahasa Inggris, A Gift to Those Who Contemplate the Wonders of Cities and the Marvels of Traveling. Ketika ia berkisah tentang berbagai keragaman pengalaman yang pernah dialaminya selama perjalanan ini, hampir 30 tahun itu, maka Ibnu Battuta sempat juga mengisahkan pertemuan dengan sekian banyak ilmuwan, ahli pikir, dan pengembara yang lain. Nah, salah satu yang dikatakan, saya berjumpa di Brusa dengan Syekh Abdullah Al-Misri yang alim, sang musafir, dan seorang laki-laki yang hidupnya seperti seorang wali. Ia telah menjelajahi bumi ini, tetapi ia tidak pernah pergi ke Cina ataupun ke Sri Lanka, artinya tidak seperti saya. Juga tidak pernah pergi ke negeri Maghrib atau ke negeri Negro, sehingga saya mendahulunya dengan mengunjungi wilayah-wilayah itu. Maka bisa lain pahami juga kalau kemudian naskah yang dihasilkannya itu diterjemahkan ke beberapa bahasa, dan tentu saja tinjauan kritis pun atas buku itu pun dilakukan juga. Apakah Ibnu Battuta betul-betul pernah mengunjungi semua wilayah ini kisahkannya itu? Jangan-jangan ada unsur dari kisahnya itu berasal dari hasil ciplakan. Tetapi sebaliknya, tentu bisa dipahami juga kalau banyak juga pembaca yang terpukau berkekayaan informasi dan ketelitian kisah-kisah yang disampaikannya. Nah, sekarang yang terakhir ya, begini. Barulah pada abad 19, seorang pelawat Jerman memperoleh beberapa naskah Arab yang terputus-putus tentang kisah petualangan Ibnu Battuta. Ia mendapatkan 94 halaman naskah yang berisikan ikhtisar perjalanan Ibnu Battuta. Tetapi sejak itu, beberapa ringkasan tentang kisah Ibnu Battuta mulai didapatkan orang. Akhirnya, bahkan naskah lengkap telah bisa juga disimpan di beberapa perpustakaan di Eropa. Beberapa bagian dari naskah Ibnu Battuta pun mulai pula diterjemahkan ke beberapa bahasa Eropa. Pada tahun 1929, seorang orientalis Inggris yang terkenal, Hamilton Gibbs, yang sudah saya sebut tadi, menerjemahkan beberapa bagian teks Arab yang lengkap. Tetapi barulah pada tahun 1958, jilid pertama bisa diterbitkan. Gibbs meninggal dunia 1971, ketika ia baru menyelesaikan 3 jilid terjemahannya. Sedangkan jilid keempat diselenggarakan oleh Charles Buckingham dan terbitkan pada tahun 1994. Karya lengkap tentang biografi dan pengalaman itu Ibnu Battuta yang pernah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ialah Ros Idan yang berjudul The Adventures of Ibnu Battuta, a Muslim Traveler of the 14th Century dari Berkeley, University of California. Buku ini terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Petualangan Ibnu Battuta, seorang musafir Muslim abad ke-14, hasil terjemahan Amir Suta Arga. Buku ini unik juga karena tidak membiarkan Ibnu Battuta bercerita sendiri, tetapi mengajak juga sumber-sumber lain ikut berkisah. Dengan begini, kisah Ibnu Battuta tampil sebagai sebuah karya akademis, bukan hanya tentang pengalaman dan kisah pengalaman seseorang, tetapi juga pengalaman pengenalan tentang daerah dan situasi historis dari wilayah yang dikunjunginya. Setelah mengetahui secara ringkas, bahkan teramat ringkas, tentang kisah perjalanan dan pengalaman Ibnu Battuta selama hampir 30 tahun di abad 14, apakah yang dikisahkan tentang sepotong wilayah dari kepulauan Indonesia yang sempat dikunjunginya? Maka beginilah kisahnya tentang Kesultanan Islam yang pertama di kepulauan Indonesia. Sultan Jawa, yaitu Samudra, Al-Malik Al-Zahir, ini ternyata Sultan Patsa yang keempat, adalah seorang penguasa yang paling hebat dan terbuka, juga pencinta ulama. Meskipun baginda tidak henti-hentinya berperang dan merayah demi agama, ia adalah seorang yang rendah hati, yang selalu berjalan kaki ke masjid untuk salat Jumat. Pada hari keempat, saya berada di Samudra, yaitu hari Jumat. Hari Jumat, Amir Daulasa datang pada saya dan berkata, katanya, "Tuan dapat memberi kehormatan kepada Sultan di Serambi Kerajaan di masjid saya habis salat." Setelah salat, saya pun menemui Sultan. Baginda menjabat tangan saya dan saya memberi hormat kepadanya. Setelah itu baginda menyuruh saya duduk di sebelah kirinya dan ia bertanya tentang Sultan Muhammad dan tentang perjalanan saya. Baginda tetap berada di masjid sampai selesai salat asar. Kemudian baginda pindah ke sebuah bilik, membuka baju yang dipakainya, yaitu jubah yang biasa dipakai oleh para ulama dan selalu dipakai Sultan setiap kali baginda datang ke masjid untuk salat Jumat, dan memakai jubah kebesarannya, yaitu mantel dari sutra dan katun. Sewaktu ia meninggalkan masjid, gajah dan kuda telah menanti di pintu gerbang. Ada kebiasaan mereka ialah, kalau Sultan naik gajah, maka pendampirnya naik kuda dan sebaliknya. Pada waktu itu baginda naik gajah, maka kami pun menunggang kuda dan pergi dengan baginda ke masjid persidangan. Enak juga naik gajah. Baginda, begitulah suasana keislaman di saat Kesultanan Samudra Pasai berada di bawah pemerintahan Al-Malik Al-Zahir, Sultan keempat dari Kesultanan yang pertama di Kepulauan Nusantara ini. Dari kisahnya ini tampaklah pula bahwa Kesultanan Islam yang tertua ini ternyata melanjutkan tradisi kesultanan yang telah pernah dilaporkan Marco Polo, pelancong Italia yang berkunjung ketika Kesultanan Pasai baru saja dilahirkan. Meluaskan wilayah kekuasaan Islam ke daerah yang masih kafir dan membina kehidupan kemasyarakatan Islami rupanya adalah program yang tidak terlupakan sejak kesultanan ini dibentuk. Maka bisa dipahami juga kalau sejak masa awal kehadiran kesultanannya, perluasan wilayah dan kekuasaan kesultanan dan pelebaran dan peneguhan keimanan komunitas Islam adalah tugas utama sang sultan. Meskipun nanti di suatu waktu Kesultanan Pasai dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur bagian utara, tetapi bukankah secara kultural Pasai akhirnya bisa dikatakan juga sebagai pemenang? Langsung atau tidak, tetapi bukankah dalam tradisi Jawa dikatakan pula juga bahwa keberhasilan mengalahkan Kesultanan Pasai ini adalah awal dari proses Islamisasi Majapahit. Suatu proses yang menyebabkan terjadinya peralihan dari landasan kebudayaan. Maka Pulau Jawa pun memasuki fase sejarah yang baru. Kemegahan kekuasaan dan kultural yang lama seakan-akan terwujud kembali ketika Mataram yang berpusat di Jawa Tengah tetapi dengan sistem yang telah menyesuaikan diri ke sistem kekuasaan dianggap sejalan dengan kekuasaan agama. Dalam suasana inilah pula Mataram meluaskan kekuasaannya dan tanpa bimbang menghadapi tantangan baru tentara kompeni VOC yang telah asyik memperkuat tradisinya di Betawi dan bahkan telah pula mulai meluaskan kuasanya. Setelah mengikuti riwayat Ibnu Battuta yang beberapa puluhan tahun menghabiskan umurnya di perjalanan yang seakan-akan tiada ujung, maka beberapa hal bisa juga dicatat tentang pengalamannya. Ibnu Battuta yang lahir pada tahun 1304 meninggalkan kota kelahirannya Tangier pada tahun 1325 ketika ia baru berumur 21 tahun. Di sana ibu dan bapaknya masih hidup. Dengan melalui jalan yang berliku-liku, ia berhasil juga sampai di kota suci Makkah. Jadi, hasil pertama yang dinikmatinya ialah salat di halaman Ka'bah. Tetapi sesudah itu ia tidak pulang kampung. Ialah haji yang dengan begitu saja memulai karirnya sebagai seorang penjelajah dunia. Sambil belajar yang tanpa henti serta menjalin karir yang bermacam-macam, ia pun tidak pula terbebas dari berbagai corak pengalaman yang kadang-kadang mengancam nyawa. Tetapi di samping itu, ia tidak pula jarang menikmati penambahan pengetahuan keagamaan serta merasakan apa artinya hidup sebagai kepala keluarga meskipun berada di negeri asing. Bukankah ia sempat juga kawin beberapa tempat yang pernah didalaminya sebagai untuk waktu yang tidak lama? Maka jika dikisarkan, bisa dikatakan pertama, Ibnu adalah seorang penziarah dunia yang nyaris tanpa tandingan. Mulai dari mengayunkan langkahnya untuk mencapai kota suci Makkah, ia kemudian mengikuti alir nasib. Ia terbawa arus dan hasrat untuk menjelajahi sekian banyak wilayah sampai akhirnya bisa berlabuh di suatu tempat yang terletak di kejauhan sana, tetapi teramat terkenal, negeri Cina. Kedua, ia adalah pengikut yang taat dari sufisme Islam. Maka bisalah dipahami juga kalau ia selalu berusaha untuk mengunjungi tempat tinggal para aulia. Dengan perkunjungannya itu, ia berharap untuk mendapatkan berkat dan makrifat dari para aulia yang berada di beberapa tempat di dunia Islam. Ketiga, ia adalah seorang ahli fikih yang senantiasa berusaha menambah ilmu dan mengadakan hubungan dengan para cendekiawan di negeri-negeri dikunjunginya. Keempat, kalau dikaji-kaji pengalaman yang sempat dilalui dalam perkembangan itu, maka bagaimana melihat fakta historis bahwa ia adalah elite terpelajar yang berhasil mewakili pergaulan yang bersifat internasional. Maka bisa dikatakan juga bahwa Ibnu Battuta kelima adalah sesungguhnya seorang warga darwah Islam yang telah dibina oleh nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang bersifat universal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Prof. Taufik Abdullah. Ada dua poin yang boleh saya sebut. Yang pertama bahwa tidak diragukan pelawat Muslim Nusantara yang datang ke Nusantara itu mungkin angka yang disebut tadi Ibnu Battuta tahun 1297 itu tidak ragu-ragu nyampe di Pasai, Samudra Pasai. Dan itu bukti yang sangat kuat saya kira bahwa Pasai memang salah satu wilayah terawal Islamisasi di Nusantara. Itu mengapa saya sendiri dan saya kira Pak Azumari juga, mungkin juga Pak Taufik Abdullah, tidak terlalu setuju kalau Barus itu dianggap sebagai titik nol Islam Nusantara. Barangkali dari bukti-bukti yang tekstual seperti ini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang Prof. Azumardi Azra akan mengelaborasi rihlah Ibnu Battuta ini di Pasai dan di Nusantara secara keseluruhan. Saya nanti kalau bicara jaringan ulama tentu akan dikomentari sentil lagi, tapi saya terlalu kagum dengan jaringan ulama itu. Memang abad-abad berikutnya, tapi dalam konteks sekarang Prof. Azumardi akan, saya kira saya tidak perlu memperkenalkan lah ya, karena beliau sudah sangat terkenal sebagai Commander of British Empire, saya kira, sebagai CBE. Terima kasih, silakan Pak Azumardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para senior saya, Profesor Taufik Abdullah, Pak Henry, mungkin Pak Widio dan Profesor Oman, terima kasih atas undangannya, untuk kesempatan ini, para hadirin yang berbahagia. Tadi sudah disinggung oleh Pak Taufik mengenai sedikit ya, mengenai soal kapan Islam datang ke Nusantara. Ya kalau ahlinya, sarjananya orang Islam, maka dia klaim itu sejak abad ke-7, abad pertama Hijri, ya kan? Termasuk Buya Hamka, Ahasmi, semua bilang begitu. Itulah, tapi tidak ada bukti-buktinya. Tidak ada buktinya. Jadi, itulah sejarah sebagai ideologi. History as ideology. Karena kepentingan itu ada kontestasi terhadap sejarah. Maka, saya melihat dari kisah pelawat ya, yang saya kutip di sini, yang pertama itu adalah namanya Ramhur Muzi ini menulis buku kisah perjalanan yang berjudul Ajaib Al-Hind. Nanti saya akan kutip apa yang dia bilang mengenai Islam di Nusantara ini, di Sumatera ya, di Jawa atau di Zabaj. Nah, cuma sebelumnya saya ingin mengingatkan lebih dulu bahwa memang kalau kita mau merekonstruksi sejarah Islam di kepulauan ini, memang kisah-kisah pelawat itu ada beberapa. Yang pertama ya dari sumber-sumber Arab atau Persia atau Arab. Kedua Cina. Yang ketiga adalah dari pelawat dari Eropa. Nah, setiap historical accounts atau periwayatan ini atau personal account, periwayatan yang bersifat pribadi ini susah untuk kita gunakan. Karena apa? Karena ada masalahnya masing-masing. Saya ungkapkan di sini, biasanya yang pertama para pelawat ini hanya mengamati di daerah pesisir ya. Mungkin hanya terbatas pada kota ya. Itu betul dalam soal Ibnu Battuta begitu, Marco Polo juga begitu, dan saya kira yang mungkin lebih ekstensif itu adalah Tome Pires. Saya nggak tahu apa ada yang presentasi di sini. Jadi bermasalah itu pengamatannya, dan berikutnya juga pengamatannya itu sering didasarkan pada persepsi-persepsi pengetahuan mereka sendiri, budaya mereka sendiri ya. Jadi sistem sosial mereka misalnya digunakan untuk menilai sistem sosial yang ada di Samudra Pasai misalnya, atau di tempat lain di Jawa begitu. Dan juga yang juga lagi masalah adalah nama-nama orang, nama-nama tempat itu susah diidentifikasi. Nama tempat itu susah diidentifikasi. Sama Ibnu Battuta juga begitu, ada beberapa nama yang dia pakai itu tidak jelas. Nama barang, nama benda itu ya nggak pernah kita dengar ada di kepulauan di wilayah kita ini. Oleh karena itulah maka kalau kita sumber ini bisa kita gunakan semua, tapi harus dengan hati-hati, harus korroborasi, harus diverifikasi, dibandingkan dengan sumber-sumber yang lain ya. Nah, jadi ini catatan yang pertama. Jadi tidak ada sumber yang sempurna, yang perfect gitu, karena kemudian bisa menyebabkan terjadinya distorsi ya. Kalau kita hanya mengandalkan sumber-sumber dari barat, Marco Polo ataupun katakanlah Tome Pires misalnya, atau mungkin juga bahkan pada batas tertentu Raffles, History of Java, maka sering itu mengandung bias-bias cultural ya, bias-bias budaya. Jadi pengalaman saya juga menggunakan sumber-sumber Cina untuk membangun, melengkapi data, itu susah mengidentifikasi tempat-tempat yang disebut di dalam sumber-sumber Cina itu. Nah, kalau kita lihat sumber Arab, maka sumber Arab yang pertama itu yang kita temukan adalah dari Ramhur Muzi ini, abad ke-11. Yang tadi sudah saya sebutkan, dia adalah seorang Persia, dari Iran, Persia. Namanya Buzuk bin Sahriyar Ramhur Muzi, tahun 390 Hijriah atau 1000 Masehi. Jadi ini sudah cukup lama. Inilah account yang pertama mengenai kepulauan Nusantara ini. Judul kitabnya tadi yang saya sebut Ajaib Al-Hind. Hal-hal yang ajaib, aneh itu di Al-Hind di situ, di dalam penjelasannya dari editor buku itu adalah kepulauan Nusantara. Jadi bukan India, tapi kepulauan Nusantara. Nah, dia meriwayatkan misalnya adanya kunjungan pedagang muslim ke pelabuhan Sriwijaya. dan di kerajaan Zabaj, yang dia sebut istilah Zabaj. Zabaj itu Sriwijaya. Perdebatan, cukup banyak perdebatan. Tapi poinnya yang penting ada dua di situ. Yang pertama adalah baik di dalam teks Persianya atau Arab atau Prancis atau Inggris, itu ada kata kosakata bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang dipakai, ditulis dengan huruf Arab, bersila. Bersila inilah, karena kata bersila, kosakata bersila tidak ada di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris juga enggak ada. Dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut cross ledge. Jadi ledge-nya itu di cross, di crossing, tapi tidak ada kosakata bersila. Dia menyebutkan begini, kutipannya adalah, di istana Raja Zabat atau Sriwijaya dan negeri-negeri lain di sekitarnya yang kaya dengan emas, dulu ada tradisi bahwa tidak ada siapapun yang duduk semaunya kecuali bersila. Apakah dia penduduk lokal, orang asing atau muslim. Jika ada orang yang duduk berselunjur atau duduk dengan cara lain, tidak bersila, dia akan dijatuhi denda berat sesuai dengan kekayaannya. Berat dendanya kalau enggak bersila itu. Jadi ada datanglah seorang pelaut yang namanya Jehud Kouta. Nah, ini yang tadi saya sebut ini, namanya enggak bisa dikenal ini. Bahasa Arab bukan, bahasa apa ini. Ada raja yang rajanya itu namanya Bidanakala. Ini juga enggak bisa diidentifikasi. Nah, si pelaut ini ketika berkunjung ke raja itu sudah duduk bersila lama. Berjam-jam, belum ada juga keputusan dari raja. Raja masih belum bertitah juga. Akhirnya si Jehud Kouta ini berkata, di Oman, ini bukan Profesor Oman, maksudnya Oman negara ini, ada satu ikan besar yang disebut kanat. Nah, saya nggak tahu, dalam bahasa Arab kanat juga nggak ada nama ikan. Yang sangat panjang, panjang ikannya. Saking panjangnya ini tuh dia ulurkan tangannya, kakinya, karena udah penat gitu. Udah penat kakinya, dia lepaskan selunjurannya. Sangat panjang. Sambil bicara, dia menyelunjurkan satu kakinya sambil berkata, ikan yang lain juga panjang seperti ini. Jadi yang satu dilepaskan lagi kakinya. Nah, jadi ini cerita mengenai, poinnya itu adalah mengenai satu bersila itu. Jadi Raja Sriwijaya yang kebiasaannya itu orang yang bertemu dengan dia bersila. Poin yang kedua dalam konteks Aram Hurmuzi ini adalah bahwa dalam sumber-sumber yang lain itu Raja Sriwijaya ini, Maharaja ini ternyata kemudian mengirim surat kepada dua Raja Jawa, ya kan? Raja Arab, dua Raja Arab. Ya, dia maksud dengan dua Raja Arab itu ternyatalah yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, penguasa pertama dinasti Umayyah. Raja Arab yang kedua itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dan surat-suratnya itu, dua surat ini ditemukan oleh Al-Jahiz. Al-Jahiz itu seorang pujangga lah, yang banyak menulis mengenai karya-karya yang apa istilahnya, yang semacam Al-Bukhala, orang-orang yang bakhil misalnya. Itu dia menemukan ada dua surat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya, tapi tetap struktur bahasanya itu seperti bahasa, kalau kita baca yang di itu Pak Oman, yang surat-surat dari yang disunting oleh siapa, yang British Library ini, kawan kita, Annabel, persis seperti itu, cara berbunga-bunga begitu ya, kayak begitu itu. Isinya apa yang paling penting itu adalah Raja Sriwijaya ini minta dikirim guru-guru agama Islam yang untuk mengajari dia agama mengenai Islam. Jadi dua-dua surat isinya begitu. Ini mengindikasikan bahwa para pedagang Muslim yang tadi bersila itu di depan raja itu tidak mengajarkan raja Islam, tentang Islam nggak diajarkan. Mereka lebih sibuk berdagang gitu, lebih sibuk berdagang. Jadi tidak ada itu. Oleh karena itu tidak ada bukti-bukti pada masa abad ke-10 ini, Ram Hurmuzi ini, sudah ada penduduk lokal yang Muslim. Memang ada Islam, Islamnya itu Islam orang pelayar-pelayar itu, pelaut-pelaut itu. tapi bukan Muslim lokal, tidak terjadi konversi yang disebabkan oleh para pedagang. Dan oleh karena itu kita harus menolak teori bahwa Islam disebarkan di Nusantara ini oleh para pedagang. Gak ada buktinya. Kalau ada yang bilang pedagang dari Gujarat misalnya pada abad 13, itu juga harus ditolak. Karena apa? Karena pada abad 13 itu yang namanya Gujarat itu masih kerajaan Hindu dan sangat hostile, bermusuhan sama orang Islam, pelayar Islam. Jadi kalau begitu dekat-dekat ke perairan Gujarat itu langsung diusir. Nah, jadi itu nonsens kalau disebut Islam disebarkan oleh pedagang. Islam itu justru disebarkan oleh para pengembara, sufi pengembara, tapi bukan pengembara dalam tanda kutip profesional model apa, model Ibnu Battuta, bukan. Pengembara ya model misalnya kalau di Jawa itu Wali Songo, kalau di daerah timur itu ada Tiga Datuk yang sekampung dengan Pak Taufik Abdullah, yang di Mataram itu penyiarnya itu tiga orang, Datuk Ritiro, Datuk Ribandang, Datuk Patimang. Itu yang pertama kali menurut riwayat resminya penyebaran Islam di NTB gitu. Tapi kemudian orang Sulsel juga mengklaim tiga datuk yang sama menyebarkan Islam. Nah, menurut teori saya, setelah mereka merasa penyiaran Islam sudah cukup lah gitu di Mataram atau di NTB, dia berlayar ke atas. Mereka ini berlayar ke atas. Jadi menyebarkan Islam lagi di daerah Sulawesi Selatan. Sehingga dalam sejarah Sulawesi Selatan, tiga datuk inilah yang dianggap bertanggung jawab sebagai penyiar Islam yang pertama di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, di Palu lain lagi, ada cerita juga guru pengembara itu ada namanya Datuk Karomah. Datuk Karomah, nama Datuk Karomah ini menjadi nama Iyayen di sana. Iyayen Datuk Karomah Palu. Saya diajak ke sana, ke makamnya. Ternyata juga orang kampungnya Pak Taufik itu. Dari Minang, dari Sumatera Barat. Iya Pak ya, Pak Taufik udah ke sana, di bukit ya. Ah, jadi guru-guru seperti itu yang memang kerjanya cuma menyiarkan Islam, tidak punya motif apa-apa ya, pergi aja kemana-mana menyebarkan Islam. Jadi itulah yang membuat kemudian penyebaran Islam berlangsung. Dan tapi itu munculnya itu adalah baru pada akhir abad 12 pasca Imam Al-Ghazali, kira-kira begitu ya. Nah, itu panjang ceritanya, jadi saya nggak akan teruskan lagi soal itu. Tadi ada Ramur Muzi mengindikasikan bahwa Islam belum ada di dalam masyarakat lokal. Para pedagang tidak menyiarkan Islam, mereka lebih sibuk berdagang. Barulah kemudian Ibnu Battuta menemukan di Samudra Pasai, memang Islam itu sudah udah ada kesultanan. Ya tadi udah disebut oleh Pak Taufik, memang Ibnu Battuta ini globetrotter, jadi kerjanya memang mengembara sepanjang berapa ini, 75.000 mil atau 120.700 kilometer, mendatangi 44 negara, sebagian besar dunia Muslim, sejak Maroko sampai Samudra Pasai. Ke Nusantara itu hanya Samudra Pasai, tidak di tempat-tempat lain ya. Jadi, dan di Samudra Pasai dia ada di sana tahun 1345 selama 2 minggu, 15 hari. Dan pada waktu itu dia bertemu, tadi sudah disebut, Sultan Malikuz Zahir dari Samudra Pasai yang berkuasa pada tahun 1330-an sampai 1349 ya. Nah, dia Ibnu Battuta bilang begini, menuturkan, setelah berlayar 25 hari, ya, 25 hari, ini dia dalam perjalanan setelah dari Sarandip itu dari Sri Lanka. Jadi dari Sri Lanka, Pulau Sri Lanka itu, pulau itu 25 hari sampai ke Pulau Jawa, Al Jawa. Itu istilah yang dia pakai dalam teks Arabnya. Jawa itu, nah penting saya jelaskan, memang di dalam teks-teks Arab, sumber-sumber Arab klasik, bukan hanya Pulau Jawa, tapi Asia Tenggara secara keseluruhan. Asia Tenggara sejak suluan disebut Bilad al-Jawa. Bilad itu negeri, Biladul Jawa. Atau ada Al-Jazair. Bukan Jazair ya. Bilad, enggak ada menggunakan Jazair. Jazair itu artinya pulau-pulau. Tapi yang dipakai ternyata Bilad. Yaitu pulau dari mana kemenyan Jawa mendapatkan namanya. Kami melihat pulau itu dari jarak yang jauhnya setengah hari berlayar. Jadi jarak pandangnya cukup jauh. Dan di sini dia menyebut pohon-pohonnya banyak, termasuk kelapa, palem, cengkeh, gaharu, pepaya, jeruk manis, dan kapur barus. Orang-orang pulau ini membeli dan menjual dengan potongan dengan pakai kaleng itu. Ukurannya pakai kaleng dan dengan emas, dan dibayar dengan emas Cina, baik yang sudah dilebur maupun yang sudah dilebur. Kebanyakan rempah terbaik di pulau ini dapat juga ditemukan di negeri orang-orang kafir. Nah, kafir di sini dalam ini terminologi yang dia pakai yang lazim dalam bahasa Arab. Tapi kalau terjemahan bahasa Inggrisnya tidak infidel, tapi adalah Heathens. Heathens itu yaitu orang-orang ya yang apa itu, yang politeis, animis, itu semua disebut Heathens. Ya, kalau infidel biasanya orang yang sudah beragama, agama Samawi, seperti Yahudi dan Kristianitas, tapi kemudian menolak Islam, maka kemudian di dalam Al-Quran disebut sebagai kafir atau dalam bahasa Inggrisnya infidel. Nah, jadi itu. Nah, yang menarik di sini apa? Dia kemudian sampai ke, saya ringkas saja, berlabuh di pelabuhan itu, ya, 4 mil dari kota. Ada asisten sah bandar namanya Buhrus, kemudian ada pejabat dari kesultanan yang datang, tadi sudah disebut namanya Amir Daulasah, kemudian ada kadi namanya Amir Said Al-Sirazi, Tajuddin Al-Isfahani, dan beberapa ulama fikih lainnya. Nah, saya kalau dilihat dari nama-namanya, maka ini mendukung argumen saya bahwa Islam di Kepulauan Nusantara ini adalah Islam yang kosmopolitan. Kosmopolitan ya, jadi orang dari mana-mana datang ke sini. Ya, kalau dilihat namanya, orang-orang ini nama-nama Iran ini, nama Persia. Ya. Bahkan Isfahani, Shirazi, itu kan sebuah negeri yang ada semua di Iran atau di Persia itu. Oke. Nah, jadi ini yang penting. Jadi Islam yang kosmopolit beda misalnya dengan yang belakangan ini Islam yang tidak kosmopolit, ya, yang mengajarkan paham yang literal, yang sempit. Misalnya saya ke Australia digugat oleh mahasiswa Indonesia di situ, kok dosen-dosen muda IAIN, UIN dikirim belajarnya ke Amerika, ke Australia. Nah, itu bukan Islam kosmopolit itu, yang begitu itu, ya, yang kayak begitu itu. Nah, ini tadi udah Sultan Jawa, maksudnya Samudra Pasai, Malikuz Zahir adalah raja yang paling mulia dan paling pemurah di antara raja-raja lain. Dia adalah pengikut mazhab Syafi'i, dia adalah patron ulama yang datang dan majelisnya untuk membaca kitab dan belajar. Dan dia pergi jalan kaki, tadi sudah sebut, sholat, sembahyang ke masjid, juga mazhab Syafi'i. Dia sering menyebarkan Islam kepada orang-orang yang memeluk agama yang politeis itu. Dan kemudian tadi ada juga dengan kuda, kalau jadi tadi sudah sebut, kalau rajanya, sultannya naik kuda, maka pengiringnya naik gajah dan sebaliknya itu. Nah, ini panjang ceritanya, kutipan-kutipan langsung yang mungkin gak cukup waktunya. Apalagi ini yang penting. Jadi Sultan ini ikut juga belajar mengenai Islam. Jadi Islam itu sebetulnya belum lagi entrench, belum lagi tertancap dalam, sehingga kemudian Sultan itu habis sholat Jumat belajar gitu, belajar ikut belajar di masjid bersama dengan ulama yang lain belajar hal-hal yang dasar mengenai Islam. Itu disebutkan di sini oleh Ibnu Battuta, dan Ibnu Battuta sendiri tidak ikut mengajar, dia cuma hanya menyaksikan bagaimana raja ini antusias, ya kan, dalam ikut belajar. Nah, saya kira itu yang paling pokok, karena kalau saya bacakan ini nggak cukup waktunya. Tapi yang jelas bahwa proses Islamisasi pada masa Samudra Pasai ini masih tengah berlangsung, dan seperti yang dituturkan oleh Ibnu Battuta, mayoritas rakyat atau warga di sekitar Samudra Pasai ini belum lagi Muslim, belum lagi memeluk Islam. Oleh karena itulah sering terjadi juga perang di antara mereka, karena orang-orang yang belum memasuki Islam ini juga melakukan penyerangan-penyerangan kepada orang-orang Islam gitu. Saya kira itu aja. Terima kasih Pak Zumardi. Aplaus untuk beliau. Ya, jadi ini kalau ngedongeng, kalau cerita gitu ya tentang pelawat Muslim ke Nusantara, kita sampai masih di Pasai sebetulnya Ibnu Battuta, tetapi sudah ada persemaian Islam, ajaran-ajaran Islam berinteraksi dengan sultan-sultan. Kita tahu tentu saja di dalam Islam bahwa salah satu ajaran yang pokok dari lima itu rukun Islam, salah satunya adalah haji. Jadi kalau kita baca teks-teks Islam awal, pasti selain syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, yang terakhir itu pasti haji. Tapi menurut risetnya Prof. Ongri, itu sultan dan raja-raja di Nusantara itu tidak ada itu yang pernah naik haji. Nah, ini mungkin yang akan kita elaborasi sekarang. Genrenya agak berbeda. Kalau tadi kita sudah mendengar pelawat Muslim dari luar, dari Arab, Ibnu Battuta dari Maroko ke Nusantara. Nah, ini kalau tentu saja kita memang ini kan singkat ya, tidak semua fase bisa kita jelaskan, tetapi internalisasi dari ajaran haji itu berlangsung terus setiap masa, berarti berabad-abad, sampai kemudian orang-orang sangat antusias untuk melaksanakan naik haji. Makanya buku yang Pak Henry susun itu naik haji di masa silam, mulai dari abad ke 15 sampai abad ke 21 tahun 2000 sekian, mulai dari manuskrip sampai ke yang cetakan. Nah, ini genre yang agak berbeda. Pak Henry akan menceritakan bagaimana Muslim Nusantara melakukan rihlahnya, tapi bukan rihlah ilmiah saja, meskipun di situ juga ilmiah tentu saja, tetapi niat naik hajinya itu ke tanah suci Mekah. Saya persilahkan Pak Henry untuk mengelaborasi topik ini. Dan ibu-ibu yang saya hormati, salam sejahtera atas kita semua. Saya diminta oleh panitia festival untuk membicarakan kisah orang Nusantara yang naik haji ke Mekah. Dengan demikian, makalah ini satu-satunya yang mengamati orang Indonesia melawat ke negeri asing, sedangkan semua makalah yang lain membahas orang-orang asing, Tionghoa, Arab, India dan Eropa yang melawat ke Indonesia. Kisah perjalanan yang ditulis oleh haji-haji Indonesia sebenarnya patut diperhatikan dalam rangka seminar ini, karena perjalanan haji sudah 7 abad memainkan peranan yang sangat penting dalam arus tukar-menukar unsur budaya antara Nusantara dan dunia Arab sebagai pusat historis agama Islam. Dasar perjalanan haji tentu saja bersifat agama, tetapi dampaknya amat luas dalam berbagai bidang lain, antara lain ekonomi, kebudayaan, ilmiah, dan politik. Yang saya bahas di sini ialah kisah-kisah naik haji yang pernah ditulis oleh orang Indonesia dan yang terbit sebagai buku dalam bahasa Melayu atau Indonesia saja. kisah yang pernah terbit dalam koran atau majalah sejak akhir abad ke-19, ataupun kisah dalam bahasa lain belum sempat diperhatikan. Dan semestinya diperhatikan juga pengalaman orang-orang yang tidak menulis, apapun lingkungan sosial ataupun daerah asal mereka. Ini cuma selingannya. Ini gambar kota Mekah oleh seorang Muslim dari India namanya Muhammad Abdullah dari Delhi atas pesanan Syarif Mekah sekitar tahun 1845. Nomornya itu sangat luar biasa ya. Kisah yang pertama, jadi kisah dalam bahasa Melayu mengenai seorang Indonesia naik haji, seorang Nusantara naik haji. Kisah yang pertama adalah kisah Hong Tua yang naik haji pada tahun 1482. Jadi kesaksian tertulis pertama dalam bahasa Melayu mengenai seorang naik haji berasal dari akhir abad ke-15. Hong Tua adalah tokoh tersohor dari Melaka, sedangkan tahun 1482 menyangkut masa akhir kehidupan Melaka sebagai kesultanan 30 tahun sebelum direbut oleh orang Portugis tahun 1511. Akhir abad ke-15 itu, alam Melayu Barat, Sumatera dan Semenanjung Melayu sudah dua abad mulai diislamkan. Namun kita tidak mengetahui apapun tentang orang Melayu atau katakanlah orang Nusantara yang naik haji selama dua abad itu. Anehnya, berbagai kutipan tentang ibadah haji selama periode itu umumnya negatif sifatnya. Dalam arti, berbagai tokoh ternama cenderung menafikan kewajiban ataupun manfaat naik haji. Sebagai contoh, kita mempunyai berita tentang dua orang Sultan Melaka yang berturut-turut berniat naik haji tetapi terlanjur wafat sebelum sempat melaksanakannya. Dan kemudian seorang Sultan lain yang secara gamblang menafikan kelebihan Mekah atas Malaka dan secara tersirat menafikan kesahan ibadah haji ke Mekah. Berita ini datang dari Tommy Pires yang dibicarakan dalam seminar ini. Sultan yang bersangkutan adalah Sultan Mahmud Shah yang memerintah pada sekitar tahun 1500. Nah, tulis Pires, saya tidak bisa baca, saya tidak tahu apa itu Pak. Jadi mengenai Sultan Mahmud Shah itu, Pires menulis, ia begitu penggah keterlaluan dan takabur tentang ini, sampai ia membanggakan diri sedemikian berkuasa hingga dapat menghancurkan bumi. Dan dunia memerlukan pelabuhannya sebab letaknya di ujung musim. Dan Malaka akan dijadikan Mekah. Dan ia tidak berpegang pada pendapat ayah dan kakeknya mengenai pergi ke Mekah. Dan pernyataan ini diperkuat oleh kesaksian seorang lain yang tidak lain daripada Alfonso d'Albuquerque yang menaklukkan Malaka itu. Nah, ada contoh lain senada pada masa itu, tetapi saya loncat ke Hamzah Fansuri, sang penyair sufi agung dari Pelabuhan Barus di Pantai Barat Aceh. Hamzah Fansuri pernah naik haji seperti disinggungnya dalam satu syair. Sudah. Itu ada bait terkenal, Hamzah Fansuri dalam Mekah mencari Tuhan di Bait Al-Ka'bah, dari Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya dapat di dalam rumah. Jadi berarti Hamzah Fansuri jelas naik haji, dia malah sebetulnya meninggal di Mekah. Tetapi ini tentunya bukan satu kisah naik haji, cuma sebutan dalam satu baris. Terangnya, Hamzah pergi ke Mekah menjalani proses haji atau umroh, kita tidak tahu lebih lanjut. Mencari Tuhan dalam Masjidil Haram, ia juga dengan susah payah pergi sampai ke Yerusalem, ke Kudus, tetapi akhirnya menemukan Tuhan dalam dirinya sendiri. Nah, selanjutnya pada abad ke-17 seorang ulama tersohor yang lain pergi ke Mekah, yaitu Syekh Yusuf Makassar yang kemudian akan menjadi kadi kerajaan Banten pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada bagian kedua abad ke-17. Syekh Yusuf naik kapal. Ceritanya itu terekam dalam satu naskah Bugis. Di tengah pelayaran, ia berjumpa dengan Nabi Khidir yang menasihatinya tidak perlu ke Mekah karena tidak ada apa yang dapat dia pelajari di situ. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Setibanya di Tanah Suci, ia melakukan berbagai keajaiban yang memperlihatkan kelebihannya atas penduduk Haramain, sampai-sampai dia membuat Ka'bah miring hanya dengan menelengkan songkoknya. Dan perlu juga diperhatikan bahwa sepanjang sejarah Indonesia, tidak satu pun raja atau sultan Indonesia naik haji, dengan hanya satu kecualian, yaitu Sultan Pontianak yang notabene asalnya dari bangsa Arab, sekitar tahun 1800. Barangkali ini disebabkan karena raja Indonesia tidak mau mengakui kelebihan negara yang lain. Namun di samping itu, beberapa raja dari Banten, Mataram, dan Makassar mengirim utusan ke Mekah untuk memohonkan gelar sultan, dan terdapat juga beberapa sultan yang mendirikan wakaf di Mekah dan di Mina dalam bentuk rumah pemondokan buat jemaah-jemaah haji dari kerajaan mereka. Coba satu lagi. Ini juga selingan. Ini gambar Mekah oleh seorang Jerman, Hunglinger, sekitar tahun 1800. Mari kembali ke kisah haji yang pertama, yaitu kisah Hang Tuah tahun 1482. Kisah ini kelihatan benar, otentik. Tetapi, dapat dengan mudah dibuktikan bahwa adegannya merupakan tambahan pada tubuh hikayat Hang Tuah. Adegan itu dipinjam dari teks lain, rupanya dari sebuah teks Arab. Ini berarti bahwa jemaah haji yang bersangkutan bukan Hang Tuah dan juga bukan orang Nusantara. Maka ternyata kita tidak mempunyai cerita atau laporan apapun tentang orang Indonesia naik haji antara abad ke-13 dan ke-18. Ini tentu saja tidak berarti bahwa tidak ada orang yang naik haji. Malah boleh dipastikan bahwa pada periode tersebut sejumlah calon haji berlayar ke Tanah Suci. Jumlah mereka tidak mungkin diketahui, tapi dapat diperkirakan tidak pernah lebih dari puluhan atau paling-paling ratusan setahun. Bahwa semua haji itu tidak menceritakan pengalamannya tidak perlu mengherankan. Tidak seorang pun di alam Melayu Indonesia menulis autobiografinya atau memoir atau kenang-kenangan dalam bahasa Melayu ataupun Jawa dan lain-lain bahasa Nusantara sebelum abad ke-19. Menulis mengenai diri sendiri tidak termasuk sikap budaya Indonesia asli, baru akan muncul pada abad ke-19 di bawah pengaruh Eropa. Kisah perjalanan pun baru lahir dan berkembang pada paruh kedua abad ke-19. Dengan demikian, kisah seorang Melayu naik haji baru muncul sangat lama sesudah Islam masuk Nusantara. Kisah itu terkandung dalam karya Tufat al-Nafis yang dikarang oleh Raja Ahmad, seorang bangsawan keturunan Bugis dari Riau, pada tahun 1860-an. Raja Ahmad naik haji tahun 1828. Kisahnya lugas, ringkas, dan tak sedikit pun memaparkan suasana batin sang tokoh. Ritus ibadahnya disebutkan satu persatu, namun tidak diberikan. Cerita seluruhnya berfokus pada tanda-tanda sanjungan yang diterima oleh Raja Ahmad, serta amal perbuatannya. Tokohlah yang menjadi topik utama kisah ini, bukan ibadah hajinya. Kisah haji berikut, adalah karena perjalanan saya ke Mekah oleh Raden Adipati Arya Wiranata Kusuma. yang terbit Bupati Bandung pada masa itu, yang terbit 3 kali dalam bahasa Belanda, Melayu dan Sunda pada tahun 1925-26. Ketiga buku itu berisi foto-foto yang diambil sang bupati sendirinya. Contoh, ini foto Mekah oleh Wirayanto Kusuma pada 1925. Wirayanto Kusuma pada waktu itu berjabat Bupati Bandung. Bukunya boleh dianggap sebagai kisah haji pertama yang menceritakan pengalaman pribadi seorang jemaah haji dengan tulus dan terbuka, sambil mendeskripsikan berbagai hal di Tanah Suci pada satu saat yang menentukan dalam sejarah Hijaz, dan sekaligus menceriakan berbagai keping kenangan tentang masa muda si pengarang. Sampai hari ini pun, buku Wirayanto Kusuma merupakan salah satu kisah haji yang paling menarik di antara yang pernah terbit di Indonesia. Selama 40 tahun kemudian, terbitlah 9 kisah naik haji, antara lain oleh Hamka, Ali Hashmi, Rosyan Anwar, dan Asrul Sani. Lalu setelah tahun 65, kisah haji terbit dalam jumlah yang jauh lebih banyak, sampai mencapai puluhan judul. Semua kisah haji yang jumlahnya beberapa puluh itu mempunyai ciri-ciri khas yang menjadikannya sebuah genre khusus dalam sastra Indonesia yang tidak terpengaruh oleh kisah-kisah dalam bahasa Arab atau bahasa lain apapun, melainkan sesuai dengan norma-norma sosial yang khas Indonesia. Sifat khas kisah-kisah haji itu berkaitan dengan 4 topik: identitas penulis, kondisi perjalanan haji, pengalaman rohani para jemaah haji, dan peran ibadah haji dalam kehidupan para haji. Cuma satu lagi. Ini juga selingan, itu satu lukisan kaca dari Ka'bah oleh seorang pelukis Jawa. Nah, sifat yang pertama ialah identitas para penulis. Karena waktunya terbatas itu saya potong pasal ini dan saya hanya mencatat ini saja. Penulis kisah-kisah haji, sebagian besar adalah wartawan, guru dan budayawan, jadi mewakili satu lapisan sosial yang tipis. Oleh kerana itu, terlalu gegabah jika pengalaman mereka, baik jasmani maupun rohani, dianggap mewakili lapisan-lapisan sosial yang lain, seperti para petani, pedagang, pengusaha ataupun pegawai negeri, yang persentasenya begitu besar dalam rombongan jemaah haji setiap tahun. Coba satu lagi. Ini gambar yang menarik karena yang sebelah kiri merupakan gambar Ka'bah dilukiskan oleh seorang pelukis atau penggambar dari Tiongkok. Ini kelihatan dari motif yang di atas. Dan sebelah kanan adalah kopinya, salinannya oleh seorang pelukis Jawa, lukisan atas kaca. Dan bisa dilihat bahwa betul-betul di contek dari Tiongkok itu, karena berbagai detail seperti kupola-kupola atau lengkungan-lengkungan. Nah, ciri utama ibadah haji pada masa kini adalah jumlah jemaah. Waktu pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram, para jemaah Indonesia mengalami kontak pertama dengan kerumunan raksasa jemaah haji dari segala bangsa, dan seketika menyadari bahwa ibadah haji harus ditunaikan dengan pengorbanan fisik yang begitu besar. Kerumunan itu, jumlah manusia yang terkumpul dalam satu tempat pada satu saat, mempunyai dampak atas semua aspek ibadah haji. Situasi berjalan menghalangi kehusukan sembahyang. Kerumunan raksasa memaksa orang mencari-cari tempat di setiap tempat suci. Kemacetan lalu lintas menyebabkan keterlambatan panjang. Ditambah ketakutan terus-menerus akan sesat, kesulitan menjalin kontak dengan orang Arab, ancaman fisik yang terus-menerus, dan ketakutan dicopet. Semua ancaman ini mendorong para jemaah untuk melindungi diri dengan mengurung diri dalam kelompoknya masing-masing, dan jarang atau tidak pernah sempat berkenalan dengan sesama Muslim dari negara yang lain. Dengan bertambahnya jumlah jemaah dari tahun ke tahun, kesempatan berkenalan dengan orang dari negeri lain, misalnya dari Timur Tengah, Pakistan, atau lain-lain negeri menjadi jarang. Namun demikian, persepsi umat Islam masih ada. Para jemaah Indonesia tetap merasakan kehadiran orang-orang Islam dari sekian banyak negara terkumpul dalam jumlah yang luar biasa, dan hari wukuf di Arafah kerap kali dibandingkan dengan sebuah kongres atau konvensi Islam internasional. Muslim Abdurrahman misalnya menulis, wukuf di Arafah sebagai kongres internasional tahunan bagi umat muslim dari seluruh dunia. Sifat yang ketiga ialah pengalaman rohani para jemaah haji. Ibadah haji merupakan sebuah rukun agama Islam, tetapi sebuah rukun yang oleh setiap calon haji dirasakan seperti sebuah amalan pribadi, perseorangan, yang berasal dari sebuah keputusan sendiri. Barangkali karena begitu sulit dilakukan, perlu sebuah rencana, sebuah anggaran, berbagai formalitas, dan sebuah masa penantian yang kadang-kadang mencapai beberapa tahun. Maka setiap calon haji mempunyai perasaan bahwa kalau akhirnya ia berhasil menunaikan ibadah haji, ialah atas undangan Allah, karena dipanggil Nabi Ibrahim. Ibadah haji adalah pengalaman yang sangat menggetarkan dan memicu emosi yang luar biasa. Sebuah perasaan yang sering muncul ialah rasa pulang memang ini kutipan, ketika pertama kali tiba di Mekah atau memasuki Masjidil Haram. Taufik Ismail mengungkapkan getar perasaan yang bersamaan dan yang kerap muncul, yakni rasa kedekatan dengan Tuhan. Menurut perkataan Taufik Ismail, wukuf juga merupakan peristiwa yang dahsyat, di mana langit terbuka, batas antara Allah dengan manusia terbuka. Dan sifat keempat ialah peran haji, peran ibadah haji dalam kehidupan para haji. Ibadah haji adalah sebuah ritus peralihan, sebuah rite de passage, yaitu salah satu ritus yang menandai tahap-tahap terpenting dalam kehidupan manusia, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ritus peralihan menengarai perubahan mendalam yang terjadi dalam kepribadian seorang individu. Ibadah haji jelas mengakibatkan perubahan dalam status seorang yang melaksanakannya, terutama sebuah perubahan rohani. Haji yang mabrur menyucikan setiap individu dari dosa-dosanya masa lalu dan mengantarkannya ke hidup baru yang lebih saleh, lebih sempurna. Masyarakat juga mengharapkan perubahan tingkah laku yang berarti dari para haji. Aspek ibadah haji sebagai ritus peralihan nyata sekali dalam hubungan ibadah itu dengan maut. Ibadah haji oleh banyak orang dipandang sebagai gelati resik menuju ke alam baka. Banyak jemaah yang merasakan bahwa ibadah haji menyerupai langkah masuk ke dunia akhirat. Syekh Daud Sunur sekitar tahun 1832 awal abad ke-19 menulis dalam bentuk syair, "Allah Allah tolan sahabat, menaruh hibah kita melihat pakaian putih sekalian umat, rasakan pulang ke negeri akhirat." Perasaan itu diungkapkan dalam beberapa perbandingan dan metafora. Kain ihram disamakan dengan kain kafan. Saya potong kutipan-kutipan karena waktunya sudah hampir selesai. Mikat di tempat mengenakan pakaian ihram dibandingkan dengan ajal, dan padang Arafat disamakan dengan padang mahsyar. Taufik Ismail melukiskan para jemaah haji yang berkumpul di padang Arafat sebagai, saya kutip, dan padang Arafat disamakan dengan padang mahsyar. Taufik, ya, 2 juta mayat yang tegak, yang duduk, yang tiarap. 2 juta mayat di depan 2 juta kuburan. Aku membungkuk sedikit, mengintip kuburku. Inilah ciri-ciri utama kisah-kisah haji dalam bahasa Indonesia. Berbagai kisah tersebut membentuk satu genre sastra yang khas, yang berkaitan dengan kaidah-kaidah sosial Indonesia, antara lain kaidah sopan santun, ketertarikan pada aliran mistik, kepekaan terhadap dunia ajaib, perasaan nasionalis dalam dimensi kebanggaan dan persaudaraan. Zohar kisah haji ini kelihatan sedang mengalami periode surut. Mudah-mudahan sebaliknya akan berkembang pada masa mendatang karena mempunyai beberapa fungsi penting. Antara lain, kisah-kisah itu merupakan satu kategori sastra di mana orang-orang awam mengungkapkan pengalaman, pemikiran dan perasaan religius mereka, dan dengan demikian merupakan satu sumber pengetahuan tentang sara agama Islam dihayati di Indonesia, bukan saja oleh para ulama dan pemikir Islam, tapi juga oleh orang kebanyakan. Terima kasih Pak Henry. Kalau kita lihat dari ini ada dua niat yang sama dari Ibnu Battuta untuk naik haji. Kemudian ada orang-orang Nusantara Indonesia yang juga Ibnu Battuta naik haji kemudian pulang dan menuliskannya. Kemudian orang Nusantara juga naik haji dan menuliskannya, tapi ininya karakternya sangat berbeda. Ibnu Battuta tadi kita dengar dari Pak Taufik Abdullah, Pak Azumardi, ketika selesai dari naik haji dan kemudian melakukan perjalanannya selama 30 tahun itu, pulang itu menuliskan, mendeskripsikan apa yang dia lihat. Mungkin nama tempat, orang, buah-buahan, tradisi, dan lain-lain. Nah, tetapi ketika orang Nusantara naik haji, dari Pak Henry tadi, apa yang disampaikan, apa yang ditulis itu adalah tentang dirinya, tentang pengalaman spiritualnya, tentang yang pertama identitas penulisnya, kondisi perjalanan haji. Kemudian saya jadi ingat ini, perjalanan haji mungkin di lautnya, di kapalnya karam dan seterusnya, kemudian pengalaman rohaninya. Nah, itu yang menonjol, yang kita lihat dalam tulisan-tulisan orang Nusantara naik haji. Jadi agak berbeda ya, jadi kita tidak punya informasi apa yang dia lihat di jalan, di lapangan, tentang tradisi orang Arabnya, bahkan cenderung malah tidak kosmopolit. Dia membatasi diri karena bahasa tidak paham, tidak paham bahasa Arab. Kemudian juga bahkan digambarkan salah satu ungkapannya itu bahwa orang Arabnya itu beberapa itu beringas, mungkin maksudnya itu ya gimana ya gerakannya, bukan beringas tapi ya beringas hiperaktif ya gitu. Itu dua karakter yang menurut saya cukup menarik ya sebagai satu konklusi. Oke, terakhir presentasi yang berikutnya dari mungkin tidak ada kaitan dengan Ibnu Battuta, tetapi coba kita lihat polanya. Ini dari Pak Widyo Nugrohanto tentang berita Cina Klenteng Sampokong dan Klenteng Talang. Wacana penyebaran Islam oleh Tionghoa Muslim di Nusantara abad 15 dan 16. Kita akan melihat begini, dari tadi kita punya sumber-sumber tertulis, manuskrip yang sangat well known gitu, bahkan juga verified gitu ya manuskripnya, sampai Pak Azumardi sama Pak Henry juga beberapa manuskrip hikayat masih bisa ditemukan. Nah, sekarang kita akan masuk pada satu wacana tentang penyebaran Islam oleh Tionghoa Muslim. Nah, tetapi mungkin nanti bisa digaris bawahi ini, manuskrip-manuskripnya atau sumbernya, laporannya itu kan yang berdasarkan pada laporan Potman misalnya gitu ya, sumber kedua. Nah, barangkali ini coba mungkin kita diskusikan, ini satu wacana yang menarik saya kira. Saya persilahkan Pak Widjo. Terima kasih Pak Moderator, Pak Oman. Saya sebenarnya agak ciut nih bicara di sini, karena di samping saya ini senior semua, dan yang Pak Taufik itu guru saya. Saya diajari Pak Taufik sampai jadi dokter gitu. Jadi kalau nggak ada Pak Taufik saya nggak jadi dokter sebetulnya. Jadi saya di sini ciut, agak nggak enak lah gitu bicara. Dan waktu saya dihubungi panitia untuk bicara ini, waduh, saya juga saya waktu dihubungi panitia untuk bicara ini saya agak khawatir juga, karena ini saya pernah diskusi ya tentang ini tahun 99. Dan saya diserang, dihabisin gitu di oleh diskusi itu. Dan tahun 2000 saya mengadakan diskusi di Bandung juga tentang ini, sama, saya dihabisin juga, diserang. Dan rata-rata penyerang-penyerang saya itu bukan punya fakta, punya data, tetapi tidak suka kalau ada Islam yang disebarkan oleh orang Tionghoa. Itu sebenarnya intinya itu. Tahun awalnya juga saya nggak percaya bahwa ada di RRC sana, di Tiongkok sana ada orang Muslim. Saya nggak percaya. Tahun 90 saya S1 di Unpad gitu ya. Lalu saya belum pernah tahu akan hal itu. Tahun 97 saya S2 di UGM. Dan saya pertama kali membaca buku tentang Tionghoa Muslim ini dari bukunya The Craft, ya, The Craft dan Bishop. Lalu saya untuk pertama kali saya baru sadar bahwa ini ada orang Tionghoa Muslim di RRC ini. Tahun 99 saya ke Tiongkok, Pak, saya ke RRC. Saya ke kota namanya Xi'an. Nah, mata saya terbuka di sana bahwa, oh iya, kota ini banyak sekali orang Tionghoa. Tionghoa yang Muslim, banyak sekali. Ya, banyak sekali Muslim di kota Xi'an itu. Ya, tahun 99 itu. Sebetulnya, gini Pak, saya tahun 99 itu baru bisa keluar negeri, karena selama Orde Baru, saya itu di blacklist oleh Orde Baru, oleh Pak Kostanasda gitu. Jadi saya nggak mungkin bisa keluar negeri. Kalau Orde Baru nggak runtuh tahun 98 itu. Jadi saya baru bisa keluar negerinya tahun 99. Dan saya terbuka mata saya di sana bahwa betul-betul ada itu. Bahkan saya ada tulisan di masjid di Xi'an ini, di atas itu. Itu katanya hurufnya itu huruf disebutnya Xiaoqing. Jadi kalau kita di Indonesia punya Arab Pegon atau Arab Jawi gitu ya, di sana ada Xiaoqing itu, yang huruf Arab ala Tionghoa Muslim gitu. Ya begitu ya. Ya, jadi saya harus awali dengan perkataan itu karena ini siapa tahu terulang, saya dihabisin lagi di forum ini gitu. Wah, kok gak bisa ya? Oh iya. Oh ini saya lewat aja tadi. Ini sorry, ini lama sekali. Ini teori-teori tentang penyebaran agama Islam, dan tadi Pak Azum Adriaza sudah mengkritisinya begitu. Dan memang ya ini yang perlu saya jelaskan bahwa sebetulnya sebelum tahun 1962 tidak ada wacana sama sekali tentang penyebaran agama Islam oleh orang-orang Tionghoa Muslim. Baru tahun 1962 waktu beredar buku yang berjudul Tuan Kurau ya, yang ditulis oleh Perlindungan, Insinyur Perlindungan. Nah di situ ada satu alampirannya tentang berita Cina Kelenteng Sampokong. Dan menariknya kemudian Perlindungan itu menyebutkan bahwa penulis berita Cina Sampokong itu orang kedua ya, yang bernama Portman. Nah, Portman ini susah sekali dicari ternyata. Nah, kemudian Slamet Muljana juga menuliskannya kemudian di buku runtuhnya Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ya, tahun 1968. Dan kemudian di situ juga menggunakan berita Cina Kelenteng Sampokong ini. Menariknya kemudian buku itu dilarang oleh di tahun 71 kalau nggak salah, dilarang oleh Kejaksaan Agung bukunya Pak Slamet Muljana. Kalau bukunya Pak Perlindungan itu juga menimbulkan polemik, dan Pak Hamka kemudian sempat membuat buku untuk Pak Hamka. Tes, oh ya. Hamka pernah mengkritisi buku ini dengan membuat buku baru untuk mematahkan argumen perlindungan begitu. Nah, lalu yang buku keempat ini yang saya baca di perpustakaan Visipol UGM, dan ini yang membuat saya kemudian tertarik untuk mulai membahas ini, buku yang keempat ini. Nah, kemudian yang terbaru ini buku dari Pak Sumanto Al-Qurtubi ini, judulnya Arus. Ya, judulnya Arus, dan buku ini yang kemudian membuat saya makin tertarik untuk membahas ini, walaupun saya sudah diserang berkali-kali soal nulis buku tentang ini. Bahkan tahun berapa itu ada bakar-bakaran buku, tahun berapa saya lupa. Seorang teman saya mengatakan bahwa salah satu yang dibakar itu buku saya. Yang terbitan pertama. Nah, kemudian ini yang berhubungan dengan naskah kuno Klenteng Sampokong, saya kira ini nggak perlu lagi. Tadi sudah Ibu Nuri sudah menjelaskan bahwa ada buku-buku, ada tulisan yang berhubungan sebetulnya dengan Klenteng Sampokong, berita Klenteng Sampokong. Nah, ini yang utama dari isi berita Klenteng Sampokong itu, yaitu pelajaran Cheng Ho, ya, di situ sebenarnya Sampobo, Laksamana Haji Sampobo ditulisnya. Kemudian orang-orang Tionghoa Muslim setelah pelayaran Cheng Ho di Nusantara. Jadi setelah era pelayaran Cheng Ho itu ternyata muncul komunitas-komunitas Muslim, Tionghoa Muslim di Nusantara, dan itu tidak hanya di Pulau Jawa, di beberapa tempat begitu, di Kerajaan Majapahit itu. Lalu isinya yang ketiga tentang berdirinya Kerajaan Demak, yang keempat keruntuhan Kerajaan Demak, lalu yang kelima itu, ya ini bukan dari Klenteng Sampokong sebenarnya, dari Klenteng Talang Cirebon. Jadi komunitas Tionghoa Muslim di Cirebon. Kemudian yang keenam berdirinya Kerajaan Cirebon. Disebutkan di situ bahwa Sunan Gunung Jati itu seorang panglima perang dari Demak. Nah, ini kita perlu berhati-hati untuk membaca Klenteng Sampokong ini, karena ada beberapa nama yang betul dia kebetulan, ya, di Unpad, di FIB, tempat saya bekerja itu ada prodi Tiongkok gitu ya. Jadi saya bisa berdiskusi dengan mereka. Dan itu ada beberapa nama yang sebetulnya itu benar-benar nama orang-orang Tionghoa, yang benar-benar nama-nama Tionghoa. Tetapi juga ada nama-nama yang sebetulnya bukan nama orang Tionghoa, yang ditulis seperti nama Tionghoa. Nah, ini ya, seperti Jinbun itu Raden Patah, ya, Bong Sui Ho itu Sunan Ampel, Sampobo itu Cheng Ho tadi, ada Chen Sui yang pajak laut di Palembang itu. Kemudian Mahuan yang tadi dijelaskan oleh Ibu Nuri. Kemudian Faisin, ya, itu. Kemudian Bong Tak Keng, Kang Eng Chu, ada Ma Hong Fu, ada Suan Liong. Suan Liong ini yang membesarkan Raden Patah di Palembang, ya, yang sering disebut sebagai apa, Aryo Damar atau Aryo Dilah itu. Kemudian ada Gang Eng Wan, ada Kin San, ada Gan Si Chang atau Gan Si Chang. Nah, Gan Si Chang itu yang disebut oleh Slamet Muljana, diinterpretasi oleh Slamet Muljana sebagai Sunan Kalijaga. Lalu Bong Sui Ho itu Sunan Ampel. Nah, ini nama-nama dari Klenteng Talang, ya, orang-orang Tionghoa Muslim, ya, Kung Wuping, kemudian Tan Eng Hoat, Tan Sam Chai, Kung Sempak. Tan Sam Chai itu makamnya masih ada di Cirebon, saya sempat mendatangi di kota Cirebon, masih ada. Jadi dia benar-benar ada, tokoh yang ada gitu. Lalu Kung Sempa, yang ini ada seorang yang membunuh Tan Sam Chai itu di dalam cerita Klenteng Talang ini. Kemudian ada nama-nama yang bukan Tionghoa, tapi mirip dituliskan seperti Tionghoa. Nah, ini yang agak harus hati-hati, karena kesannya semua seperti orang Tionghoa, tidak, nama-nama Tionghoa semua. Padahal ada yang bukan, ya, seperti Sukinta, ya Sukinta itu Suhita Raja Majapahit, kemudian Kuntabumi itu Kertabumi ya, Aluya itu Arya, Hyang Wisesa ya, Pak Butala, ada Pak Bukeling ya, ada Jatiksu, ada Yatsun, itu Yunus, Sultan Yunus, kemudian Tungkalo Trenggono, ada Mukming itu Mukmin, Jipangkang, Gubernur Jipang, kemudian Pengkingkang, Gubernur Pengking. Gubernur Jipang itu Aryo Penangsang ya. Kalau Gubernur Pengking itu si Mas Karebet itu yang pendiri Pajang nanti. Sultan Hadi Joko Tingkir ya, betul. Nah ini saya tambahkan karena saya harus bicara ini sebetulnya dalam naskah berita Cina Kelenteng Sampokong itu ada nama-nama yang hanya ini sebenarnya yang disebut sebagai yang disebut sebagai Wali Songo gitu ya. Tidak semua sebetulnya hanya ini. Jadi ada Bong Sui Ho tadi Sunan Ampel, Jatiksu itu Sunan Kudus ya. Kemudian Panglima Perang Demak itu Sunan Gunung Jati, kemudian anak Bong Sui Ho Sunan Bonang. Jadi Bong Sui Ho itu punya anak namanya Bong Ang sebetulnya yang sering disebut Bonang itu, Sunan Bonang itu. Kemudian Gan Si Chang itu Sunan Kalijaga. Nah ini yang hasil interpretasi Slamet Muljana, ini tidak ada di Parlindungan dan tidak ada di Portman ini. Nah jadi seperti itu. Oh ya ini lewat saja, ini dari bukunya Sumanto Al-Qurtubi. Jadi ada beberapa kelenteng yang dulunya masjid, kata Sumanto Al-Qurtubi di bukunya Arus Cina Islam itu. Cina Islam Jawa ya. Ah ini beberapa tinggalan saya. Ya ini yang sering saya diserang tuh di sini. Jadi ada beberapa tinggalan Tionghoa Muslim yang kemudian dulu nggak diakui gitu, dulu nggak diakui tapi sekarang orang mulai percaya itu bahwa baju koko misalnya itu berasal dari baju para Tionghoa Muslim. Dan ada kebaya juga yang kemudian yang sebetulnya dari bukan apa ya, ada unsur kebaya yang deras dari sana gitu, sebetulnya bukan dari sana. Kemudian ada beduk masjid. Nah ini beduk masjid ini menarik karena sebetulnya kebiasaan menaruh beduk besar di kuil, di temple gitu, itu kebiasaan orang dari sana, dari Cina, kemudian dari Jepang, dari Korea gitu. Dari sini sepertinya terpengaruh itu. Kemudian mimbar masjid. Nah, mimbar masjid ini karena saya menemukan mimbar yang sama di Xi'an. Dan ada beberapa masjid tua di Cina yang saya lihat mimbarnya itu mirip banget dengan Indonesia. Dan menariknya waktu Jumatan ada orang, saya lihat orang Tionghoa Muslim yang Jumatan di sana, di Tiongkok sana, itu kalau naik ke panggung itu bawa tongkat. Kemudian kebiasaan bawa tongkat ini ternyata kebiasaan kita di Nusantara juga, di masjid-masjid tradisional gitu ya, imamnya bawa tongkat, kemudian mereka membaca niat dalam bahasa Mandarin atau bahasa Tiongkok sana, dan baru kemudian sholat. Oh ya, saya kira demikian. Ini hanya buku-buku yang saya gunakan. Ya, terima kasih. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Aplaus buat Pak Widyo. Jadi rupanya kita lihat nanti di sini mungkin tidak akan dihabisin, Pak, karena di sini bukan untuk menghabiskan. Yang jelas nih, diskusinya itu mungkin sedikit agak berbeda karakternya dengan yang tadi, yang Pak Azumardi dan mulai dari Pak Taufik dan Pak Henry mengenai sumbernya barangkali. Karena Pak Widyo juga menjelaskan di sini bahwa sumber pertama yang menjelaskan tentang pengaruh Tionghoa Muslim dalam konteks Sampokong ini kan manuskrip-manuskripnya. Yang kemudian di sini disebutkan sudah tidak ditemukan lagi. Nah itu sama seperti manuskrip Izharul Haq yang di Aceh itu, yang Pak Jumadi yang diklaim bahwa disitulah Islamisasi dijelaskan, tapi manuskripnya tidak pernah ada yang sampai sekarang. Itu problem. Saya kebetulan filologi, jadi memang dalam filologi itu, apalagi kalau kita menggunakan metode stema begitu ya, itu bagaimana menelusuri otentisitas dan originalitas teks. Nah, ini naskahnya tidak ada yang sumber pertama, kemudian muncul sumber kedua yaitu laporan Potman, kemudian yang ketiga, sumber ketiga adalah karya perlindungan yang bersumber pada Potman itu. Nah, kemudian kita berarti sumber keempat mungkin, kelima barangkali dan seterusnya ya. Tapi tentu saja ini adalah satu wacana yang harus kita diskusikan, dan justru poin dari sinergitas data itu tadi yang diperlukan. Kita harus sinergis ini, saling melengkapi dan saling menguatkan seperti yang disampaikan oleh Pak Azumari tadi, bahwa masing-masing sumber itu punya kelebihan dan kekurangan. Sumber Arab, sumber Eropa, sumber Cina, begitu ya. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Jadi saya mempersilahkan, mohon maaf Pak Panitia, kita sampai jam berapa? Jam 5 kalau menurut jadwal ya. Jadi kita masih cukup waktu, terserah mau dihabiskan atau tidak, begitu ya. Saya persilahkan di sesi pertama ini, silahkan ada berapa yang mau tanya. Saya tidak menyimpulkan karena teman-teman pasti sudah menyimak. Ibu Nurni pasti ini sudah saya duga akan bertanya. Iya, ada lagi? Atau gimana, satu-satu atau gimana biasanya? Oke, di sebelah sini, kemudian sebelah sini. Tiga dulu ya. Ibu Nurni, mangga. Terima kasih. Baik. Selamat sore. Saya sangat berterima kasih pertama atas penjabaran Pak Henry, Pak Azumardi Azra, dan Pak Taufik Abdullah yang setidaknya membuka wawasan ternyata peran akademisi ada di situ. Mereka ada yang sastrawan, ada yang memang guru, ya, ada yang budayawan. Terima kasih sekali. Nah, sebetulnya seberapa kuat ini untuk Pak, terutama Pak Azumardi, penyebaran itu waktu dilakukan pertama, Pak. Dan katanya sultan-sultan itu kan tadinya belum Islam. Nah, pengaruhnya setelah itu bagaimana? Kedua, saya hanya mau tanya pada Mas yang terakhir, Mas Widyo, ya, mohon dicari Mas naskah aslinya, mungkin nanti saya membantu, gitu. Jadi saya nggak akan menghabisi, justru nanti kalau ketemu saya akan bantu membaca naskah berbahasa Cinanya, sebab disebutnya naskah Tionghoa. Jadi kalau ada bahasa Cinanya akan saya bantu. Monggo dicari, karena orang masih ada yang berargumentasi yang disebut Portman itu siapa? Karena apa betul dia gubernur waktu itu? Karena belum jelas. Jadi itu sudah melalui beberapa tangan dan digunakan pula oleh Pak Slamet Muljana yang diterbitkan ulang belum berapa lama ini. Tapi dikomentari oleh Pak Asri Warman Adam bahwa apa betul bahwa orang-orang yang penyebar Islam itu, Wali Songo itu sebagian adalah orang Tiongkok. Kalau memang benar nggak apa-apa, bagus, mungkin malah memperkaya. Tetapi keabsahan tadi itu, naskah sumber primernya di mana? Itu saja komentar saya. Makasih. Selamat sore, saya sampaikan nama saya Junedi Kap. Saya ingin bertanya kepada yang terakhir itu ya, Mas Sun, Sun Gokong. Tadi ada peninggalan Muslim Cina katanya, ada baju koko apa-apa dan semacamnya itu. Tadi di slide ada bagian yang menunjukkan komunitas Muslim di Cina kan ya. Yang saya pertanyakan di situ, komunitas muslim kok tidak khas seperti di Cina gitu, pakai apa namanya, surban apalah. Kan kalau khas Cina itu biasanya menggunakan songkok model kayak koko-koko itu kan ya, pako-pako itu. Terus kalau budaya di Timur Tengah, semisal di Konya, kan ada menggunakan apa itu? Semacam peci yang tinggi, apa namanya itu, yang dari hambal itu, yang dari karpet itu. Bukan serban, tapi apa, ada kopianya, ada pecinya, tinggi panjang itu, kemudian dililiti soal pun kayak gitu. Lupa namanya, saya nggak tahu. Terus kalau di Indonesia kan ada peci. Yang saya tanyakan lagi itu, seperti sarung itu peninggalan dari mana? Lagian, kalau persoalan yang selit tadi itu kok bagi saya itu sedikit berlawanan lah. Komunitas Cina yang mengenakan gamis, kemudian berserban. Sepertinya bukan komunitas Cina asli atau di mana gitulah. Maksudnya nggak ada dari struktur sosialnya itu tidak menunjukkan kesinaan. Misalkan kalau di Madura pasti ya pakai sarung kayak gitulah kalau orang komunitas muslim di Madura. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Irawan. Pak, saya mungkin akan minta pendapat atau respon dari Profesor Azumadri sama Profesor dari siapa lo, Henry. Begini, Prof, saya menemukan satu nama sebelum Ibnu Battuta. Ya. Barangkali ini nanti bisa dikroscek. Nama itu adalah Abu Abdillah Abu Al-Hamidi di dalam buku An-Nujum Ad-Dohil Fil Muluk, terbitan Mesir ya, tahun 1926, pas dengan NO berdiri. Nah, An-Nujum Ad-Dohil Fil Muluk, ya. Itu tentang surat-surat Raja Nusantara kepada Umar bin Abdul Aziz yang sedikit sudah disinggung. Tetapi di sini lebih apa, eksplorir ketimbang yang pertama, yang Abdu Al-Farid itu. Nah, dia menceritakan, jadi Raja Sriwijaya ini pada abad 7, di pertengahan 7 sampai menjelang 8 akhir ya, bahwa Sriwijaya kagum dengan banyaknya orang Arab yang sudah ada di sepanjang pantai Selat Malaka itu yang bernama Abu-Abu, dan Arab sudah menguasai perdagangan. Kemudian banyak juga pengikut raja yang konon sudah beragama Islam. Kemudian dia ingin diajari apa itu Al-Quran. Surat itu masih ada dokumentasinya, saya bisa tunjukkan nanti di HP. Ya, jadi kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak lama membalas suratnya, dan itu ada dokumentasinya. Kemudian tidak hanya memberikan balasan, tetapi mengutus ya Abu Abdillah Abi Al-Hamidi datang ke Sriwijaya dengan rombongannya. Ya, kalau aku Sunyoto malah lebih eksplorasi itu bagaimana heroiknya rombongan ini datang ke Sriwijaya. Nah, kemudian datang rombongan ini, Sriwijaya membalas dengan menghadiahi kayu jati yang kalau kita ke museum di Jeddah itu ada, ada kayu. Memang hadiah min mamlakati Jawiyah pada abad 7, dan itu masih ada. Saya punya fotonya dan ada tulisannya. Saya sempat tanya ke museum dan itu ngalor itu jawabannya. Tetapi dia memberi hadiah kayu jati, kayu alus, kemudian kapur barus dan lada. Ini membuktikan bahwa Al-Malikul Muluk Al-Hindi yang dimaksud adalah Samudra Hindia, yaitu Nusantara. Jadi saya ingin respon. Nah, nama ini juga disebut oleh Muhammad Ali As-Soleh Al-Hamidi di dalam bukunya Rihlah Al-Jawa Al-Jamilah. Ya, jadi itu pada abad 19 ada bukunya juga, sampulnya biru, bisa di Google itu. Dia juga menyebut tiga nama ini. Yang pertama adalah Abu Hamid tadi itu Al-Hamidi, kemudian Ibnu Battuta. Dan dia kagum ya kepada Abu Hamid itu yang melihat Duku Punten atau pusat pendidikan Hindu yang ada di Sriwijaya yang begitu banyak dan memegang etika-etika lama. Jadi saya ingin respon ini. Itu yang pertama. Yang kedua dari Pak siapa tadi? Pak siapa? Pak Hendri. Saya punya manuskrip dapat dari Profesor Manu UGM. Judulnya itu adalah Uwakah Dharma Lampai Mekah. Kisah sujud bakti orang Jawa yang ke Mekah. Dan itu ada nama dua, Sarif Bidato yang disebut, kemudian dengan Syekh Ahmad Jamaluddin Al-Akbar, sahabatnya. Itu pada tahun 1522. 1522, satu tahun setelah Pasai dikuasai oleh Portugis. Jadi untuk minta bantuan kepada Sultan atau Turki untuk menghalau mereka. Nah, kemudian mereka ini haji. Itu orang-orang pertama. Jadi ada pada abad 15 akhir itu sudah ada orang berhaji, dan itu ada di dalam manuskrip Uwaka Dharma Lampahi Mekah. Sayang tidak ada namanya. Saya tanya kepada Profesor Manu, katanya ini yang menulis ada Ki Yudang Mangwi, tapi siapa itu saya tidak tahu. Tapi saya punya naskahnya sebanyak 220 sloka, yaitu panjang sekali kalau diterjemahkan, berbahasa Kawi. Mungkin nanti kalau panitia pengen saya akan ngasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir tadi Bapak, boleh? Langsung saja ke Prof. Azumardi. Prof, terkait Pak Cahyo dari IPDN Jakarta, mengenai ini Prof, teori yang dari kalangan para habaib ya, kalangan Dromot, yang salah satu teorinya untuk masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui para pengikutnya Fatimiyah yang merasa tergeser, kemudian sampai akhirnya ke Indonesia larinya. Sehingga makanya kita lihat Arab-Arab kita ternyata bukan dari Saudi Arabia, tapi orang-orang dari Hadramaut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sempat baca, tapi ini masih belum saya lacak dari e-book ataupun perpustakaan. Ada beberapa juga dari kalangan Alawiyin yang menyebutkan bahkan katanya Islam itu sudah masuk pada abad ketika zamannya Khalifah Ali radhiyallahu anhu itu sudah pernah mengirim utusan, sehingga makanya banyak orang-orang di saat itu sudah langsung belajar dari pengikutnya Ali radhiyallahu anhu. Sejauh mana tentang bukti sejarahnya ini? Saya kira demikian tentang masuknya Islam di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada terima kasih pada para penanya. Saya akan langsung saja persilahkan. Kelihatannya mungkin dari Pak Taufik saja dulu ya. Langsung Pak Taufik silakan. Begini, sebenarnya enggak ada plan. Kalau bicara tentang masuk Islam itu, dia konsep harus jelas. Apa yang maksud? Sudah pasti saya enggak ragu pada abad pertama Hijrah sudah ada orang Islam yang datang sini. Percaya aja saya. Tapi apa itu artinya? Seperti saya ke Amerika, apa saya mengislamkan orang Amerika? Jadi yang penting konsep apa yang kita maksud dengan Islamisasi itu. Jadi tadi sudah saya katakan, bahkan di abad ke-10 Cina sudah melarang orang Arab datang, kapal-kapal Arab. Nah, berkeliaran mereka di kapal-kapal Arab itu ya, lupakan jumlahnya dulu ya, sini. Jadi abad ke-11 sudah ada yang meninggal sini. Apa itu artinya? Islam sudah berkembang karena ada orang-orang Islam yang meninggal. Jadi kalau itu konsep itu harus jelas. Jadi ada datang, ya datang ya, so what? Kemudian ada yang meninggal, ya tinggal sana, so what? Nah, baru menjadi masalah apa sudah ada orang lain, orang penduduk setempat yang ikut itu. Nah, itu beritanya enggak ada. Beritanya baru ada ketika sudah ada prasasti. Itu baru di abad ke-13. Nah, juga jangan campur aduk. Abad ke-7 Nabi masih baru lahir itu. Jangan bilang dan abad ke-7 Sriwijaya baru dilahirkan. Belum ada apa-apa itu abad ke-7. Jadi prasasti pertama tentang Sriwijaya itu abad ke-7. Jadi belum lahir itu. Itu abad ke-7, itu baru dibaca oleh orang-orang Prancis, orang sekampung Pak Aldi itu yang baca Sedes. Wah, ini ada kerajaan yang berlahir dulu, abad ke-7. Jadi jangan lupa, Sriwijaya itu baru dilahirkan abad ke-7, belum di Palembang. Masih mungkin baru di Muara Jambi, turun-turun ke bawah. Jadi terjelas itu, Sriwijaya itu baru kembang, ya sudah abad ke-10, dan Borobudur itu didirikan, jangan kira orang Jawa, oleh dinasti Sailendra. Yang berkuasa di Sriwijaya itu siapa? Dinasti Sailendra. Kok bisa membuat Candi Borobudur? Nah, pada timbul perdebatan, apakah di satu saat Sriwijaya menguasai Jawa ataukah barangkali Jawa yang bahasa. Jadi ada perdebatan antara Krom dengan Stutterheim. Nah, baru datang si siapa yang di Palem yang di yang Jember terakhir. Ah, ini di satu saat itu satu dinasti yang kemudian berpecah. Jadi Borobudur itu penting dibangga-banggakan karena itu hasil Sumatera Jawa. Jangan lupa, jangan belakang orang Jawa. Orang Sumatera ikut dinastinya dengan Selendra. Jadi itu harus jelas. Kalau kita melihat sepintas-sepintas sih mudah aja. Dan lagi bukan tidak mungkin di abad ke-7 sudah ada orang. Karena itu saya bilang percaya saja orang ketika ada hadis mengatakan belajarlah itu walaupun sampai ke negeri Cina. Kata Nabi, percaya aja orang bahwa itu Nabi. Karena memang masuk akal saja. Sudah abad itu sudah diketahui ada Cinanya. Karena jalan sutra itu kan sudah di abad keberapa tuh. Jadi kita harus lihat secara keseluruhan, tidak bisa satu sumber saja. Sudah aja deh. Baik, Pak Zumadi langsung, beliau nyatat juga. Yang pertama saya kira sejarah itu adalah sebuah ranah kontestasi, ini harus dipahami ya. Kontestasi, jadi history as contestation itu. Jadi oleh dan kontestasi itu juga disebabkan oleh kepentingan ideologis. Tadi yang sudah sebut history as ideology. Jadi sejarah itu kan dilihat dari sudut kepentingannya. Pertama, history as a moral lesson, pelajaran moral. Jadi dalam kitab suci banyak kisah-kisah itu adalah sebagai moral lesson, pelajaran moral atau tamsil gitu ya. Kedua, history of ideology seperti film Janur Kuning, 11 Mar itu adalah as ideology. Kemudian baru yang ketiga, history as academic enterprises sebagai usaha-usaha akademik yang memang tidak ada kaitannya dengan ideologi. Sama Pak Taufik tadi itu nggak ada urusannya dengan dia sebagai seorang Muslim. Pokoknya memang sama dengan saya, abad pertama itu udah ada orang Islam. Bahkan sebelumnya itu orang dari pra-Islam juga udah ada, orang-orang dari daerah barat sana yang kita sebut sekarang Timur Tengah itu udah ada di Barus, ya kan, Yahudi ada, dan seterusnya itu. Nah, jadi itu yang pertama lebih dahulu. Oleh karena itu, berbagai pihak menyangkut sejarah Islam, kapan Islam datang, kapan menyebarnya, itu juga menjadi arena kontestasi. Tadi udah saya sebutkan, kalau ditanya Buya Hamka, Ali Hasmi, dia bilang abad pertama Islam. Tapi nggak jelas apa maksudnya seperti yang dibilang oleh Pak Taufik tadi. Islam datang, orang Islam ada, atau Islamisasi penduduk lokal gitu kan. Kalau Islamisasi penduduk lokal ya paling banter mulainya itu, kalau saya sih akhir abad 12. Gitu. Nanti saya jelaskan kenapa ya. Nah ini termasuk juga tadi yang Alawiyin. Itu juga ada bahagian dari history of ideology. Apa itu dinasti Fatimiyah dan Alawi ini kan juga terpecah dua, Ahlul Bait itu kan, Ahlul Bait keturunan Nabi yang pro Syiah, maka dia bilang wah itu datangnya dari dinasti Fatimiyin, Fatimiyah di Mesir, Fatimiyah itu Syiah. Nah, jadi kaitannya ke sana dalam rangka memperkuat klaim-klaim Syiah ini sudah hadir di Nusantara bahkan sejak abad pertama. Kalau kita baca misalnya buku Ali Hasmi ya tentang Sunni dan Syiah berebut kekuasaan sejak abad pertama Hijri, artinya 7 di Perlak, dia mengklaim sultan kesultanan pertama itu Perlak dan yang menjadi penguasa pertama itu adalah orang Syiah. Kemudian Sunni, pertarungan terus-menerus gantian antara Sunni dengan Syiah. Tapi itu gak make sense. Abad pertama itu belum ada Syiah. Syiah itu belum ada. Syiah sebagai sebuah kekuatan politik paling banter ya pada masa dinasti Fatimiyah itu mulai ada. Itu sudah abad keberapa gitu. Jadi udah jauh sekali dan belum ekspansif, gak ada. Dan Syiahnya juga Syiah yang akomodatif. Makanya meskipun Universitas Al-Azhar didirikan oleh dinasti Fatimiyah 1000 tahun yang lalu untuk menyebarkan Syiah, tapi karena sikap akomodatif mereka, maka kemudian Syiah Universitas Al-Azhar gagal menjadi pusat penyebaran Syiah karena sikap moderasi Syiahnya. Jadi sikap ekspansif Syiah itu baru setelah dinasti Safawi pada awal abad 16 gitu. Bersamaan dengan dinasti Mughal dan Ottoman di Utsmani di Turki. Nah, jadi klaim history as ideologies itu di kalangan warga keturunan Arab ini bahkan mencakup bahwa hampir seluruh Wali Songo itu adalah orang dari Yaman. Ya benar itu. Tanpa bukti yang jelas gitu ya. Enggak didukung oleh bukti-bukti. Apakah misalnya termasuk penyiar-penyiar yang lain tadi yang sudah saya sebut, Datuk Ritilo, Datuk Ribandang, Datuk Patimang misalnya, atau Datuk Karomah misalnya. Enggak ada bukti-bukti yang mendukung gitu untuk itu. Jadi klaim-klaim historis seperti inilah yang saya kira kita sebagai terutama yang bergerak dalam bidang khususnya sejarah seperti saya dan juga Pak Oman nih, bidang filologi, ini bisa mencoba menjawab gitu. Masih banyak bidang yang harus kita jawab, termasuk penggunaan sumber-sumber Arab dan sumber-sumber Persia dalam merekonstruksi sejarah Islam Indonesia ini. Belum banyak. Saya termasuk yang pertama misalnya menggunakan kitab-kitab Tabaqat. Tabaqat itu kitab biographical dictionary. Jadi biografi, kamus biografi mengenai riwayat ulama. Ulama abad 14, abad 15 gitu. Jadi saya enggak bisa jawab tadi itu tentang Abu Abdillah Abu Al-Hamidi ini. Boleh jadi, tinggal dicek aja di dalam itu abad berapa? Abad ke-8 Masehi, berarti abad 14, bisa dicari di kitab-kitab biographical dictionary. Saya bisa menemukan misalnya guru-guru yang disebut oleh Abdurrauf Singkel, Ahmad Al-Qusasi, Ibrahim Al-Qurani ini, Prof. Oman juga banyak meneliti mengenai itu ada. Jadi kalau orang yang mempunyai karya seperti ini, saya kira itu menarik, termasuk juga kitab tadi itu, Rihlatul Jawa Al Jamilah, ya kan? Bisa jadi, tergantung di kapan itu, abad berapa, bisa dicari di biographical dictionary-nya, bisa di situ dicari juga kitab-kitab yang diterbitkan. Nah, saya kebetulan belum menemukan belum berarti tidak ada. Tinggal kita meneliti itu sumber-sumber itu apa yang ada. Misalnya kita mengasumsikan guru-guru yang disebut oleh para ulama kita abad 17-18 itu mungkin nggak jelas itu, tapi itu bisa dicari kitabnya apa dan lain sebagainya apa, walaupun mencarinya ya nggak mudah karena harus dicek namanya satu persatu karena nggak ada indeksnya. Jadi saya kira nah ini perlu minta bantuan dari ilmu filologi. Jadi coba kasih naskahnya sama Pak Oman nih. Siap. Bener. Untuk melihat ininya, kosakatanya, kesyukur kalau ada manuskrip aslinya. Kalau ada manuskrip aslinya itu bisa dilihat nih kertas terbitan kapan gitu ya. Bisa diuji lah ya. Jadi tolong kasih ke Pak Oman nih, memang profesornya adalah bilang filologi. Kalau saya memang banyak menggunakan naskah, tapi lebih menggunakan naskah-naskah itu untuk sejarah sosial intelektual, hubungan di antara murid-murid Jawi, murid-murid dari Kepulauan Nusantara ini dengan ulama-ulama besar. Itu bisa menjelaskan banyak hal. Kenapa Islam kita menjadi Islam wasatiyah, kenapa menjadi mazhabnya mazhab Syafi'i, kalamnya kalam Asy'ariyah, itu bisa dijelaskan semua melalui apa itu hubungan antara guru dan murid. Kalau Pak Oman ini meneliti jaringannya malah jaringan satariahnya. Bagaimana ya kan? Saya kira banyak karya Pak Oman ini mengenai satariah. Jadi menjelaskan itu bagaimana penyebaran satariah itu dan seterusnya. Jadi studi naskah ini saya kira masih harus dilanjutkan karena banyak sekali naskah yang belum dikaji. Di Keraton Jogja dan Keratonan Solo itu kan banyak naskah itu baru sampai tingkat inventarisasi oleh Nancy Florida. Tapi dia bilang kan 80% naskah yang ada di keraton itu adalah naskah mengenai Islam. Sebahagian sudah dikaji oleh Rick Leff, Profesor Rick Leff dan Profesor Peter Carey. sampai Peter Carey menemukan bahwa ternyata Diponegoro itu adalah penganut tarekat Sataria. Itu kan memerlukan bahasa Jawa. Saya nggak bisa bahasa Jawa. Pak Oman ini nggak bisa juga bahasa Jawa. Dia bahasa Sunda. Nah, jadi bisa bahasa Jawa. Oh bisa. Oh iya. Yeah. Nah, jadi saya kira ini menarik ini. Jadi selama ini kan sejarah Indonesia itu dibangun atas dasar data-data, argumen-argumen, hujah-hujah dari terutama Belanda. Oleh karena itulah maka sejarah kita ini sebagian besar adalah sejarah terjemahan dari yang sudah ditulis oleh ahli-ahli Belanda. Jadi oleh karena itu banyak bias di dalamnya. Jadi oleh karena itulah perlu kita kaji dengan sumber-sumber yang lebih luas yang kita bandingkan satu sama lain. Nah tadi dari Ibu Nuni, saya kira peranan kesultanan itu penting sekali. Karena apa? Begitu sultannya masuk Islam, maka rakyatnya masuk Islam juga. Maka proses Islamisasi di Indonesia dan juga tradisi intelektualismenya itu adalah keraton-based Islamization, keraton-based Islamic intellectualism. Jadi contohnya apa? Banyaklah. Kalau Islamisasinya jelas, itu misalnya dari buku Pak Rikleff yang terakhir itu apa? Yang kita diskusikan di kampus itu apa? Mangkubumi. Soul Catcher, Pangeran Mangku, itu dia orang keraton. Pangeran Sambernyawa. Pangeran Sambernyawa, kerjanya walaupun dia dalam tanda kutip ya mungkin kejawen sedikit gitu, tapi aktif sekali dalam mempatroni berbagai kegiatan Islamisasi, pengembangan intelektualisme. Contoh yang lain adalah misalnya Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh pada abad 17 ketika di bawah 4 orang ratu, maka ratu itu menjadi patron dari ulama-ulama besar seperti Nuruddin Araniri dan Abdul Rauf Singkel. Mereka memberikan fasilitas dan segala kebutuhan ulama ini untuk berkarya. Jadi keraton based Islamization yang terjadi. Peran mereka sangat besar. Nah, kita beruntung karena Indonesia ini adalah negeri yang fluid, cair, dunia maritim. Oleh karena itulah proses Islamisasi itu cepat, karena kita bukan landmass, bukan daratan yang luas seperti Cina misalnya atau Amerika, sehingga orang bisa berlayar dari satu tempat ke tempat yang lain. Syekh Yusuf misalnya Al-Makassari pada abad 17 itu dia berlayar dari Makassar, mampir di Banten, kemudian di Aceh, pulang lagi menjadi panglima perang di Banten melawan Belanda bersama Sultan Ageng Tirtayasa. Padahal bahasanya lain, satu sama lain. Jadi sangat fluid. Kita beruntung Indonesia yang fluid, dan oleh karena itulah maka beda dengan misalnya negeri-negeri muslim yang lain. Saya beberapa waktu yang lalu dalam sebuah percakapan dengan imam dari Pakistan, dia bilang kita di Pakistan tuh hanya ada 10 suku, 8 yang besar, 2 yang kecil. Tapi dari dulu sampai sekarang kerja kita cuma berkelahi saja. Ya kan? Indonesia saya baca katanya 300 lebih suku. Itu bagaimana peran Islam di situ? Berantem enggak gitu. Saya bilang pada dasarnya tidak ada yang berantem, ya suku-suku ya. Tidak ada dalam skala seperti Pakistan. Malah kemudian contoh tadi itu Sultan siapa? Syekh Yusuf Makassar itu malah berjuang bersama Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi Islam justru menjadi faktor pemersatu di antara suku bangsa yang bahasanya beda, adatnya beda. Apa sih yang membuat orang Bugis itu bisa ketemu, bisa dekat dengan orang Aceh atau dengan orang Banten? Ya kecuali faktor Islamnya, soal budayanya beda, bahasanya beda gitu. Yang paling jelas lagi kayak saya dengan istri. Saya orang Minang, istri saya orang Sunda. Sudah 35 tahun, Alhamdulillah sampai sekarang nggak bisa bahasa Sunda. Tahunya kumaha aja, kumaha ya tahulah gitu. Nah, jadi itu Bu Nunik, jadi fluiditas Nusantara ini luar biasa. Kita belum banyak mengkaji ya ketika apa yang terjadi pada masa apa itu, belum ada mobil, belum ada pesawat jet misalnya, ya pinisi lah yang kapal-kapal layar itu yang memainkan peran. Kenapa kemudian naskah yang diproduksi abad 17 oleh Syekh Nuruddin Araniri, oleh Abdul Rauf Singkel abad 17 Kemudian sudah ketemu di Buton, ketemu malah di Filipina ini, Pak Oman meneliti ini apa naskah-naskah di Mindanao ya. Ketemu itu di Marawi itu. Itu karena fluiditas itu. Makanya kemudian Islam Nusantara ini, bukan Islam Indonesia itu adalah Islam yang kosmopolit itu. Termasuk Filipina Selatan. Jadi misalnya fikih muamalah mengenai politik Abdurrahman Singkel itu dipakai oleh Sultan Sulu itu untuk menjadi prinsip-prinsip dalam pengelolaan kesultanan. Padahal Sultan siapa Abdurrahman Singkel ini kan di Aceh. Ini Sultan apa Sulu dan Marawi itu. Jadi luar biasa pengaruhnya. Nah, yang terakhir kalau saya punya teori karena kita ini adalah fluid, adalah benua maritim. Teori mengenai asal usul atau sumber Islam di Kepulauan Indonesia ini saya sebut dengan teori mata air. Mata air itu apa? Artinya sumbernya itu banyak, mata airnya macam-macam. Ya, bisa kalau SQ Fatimi bilang dari Bengali gitu kan, dari Bangladesh sekarang, ada yang bilang dari Mesir, ada yang dari Persia. Memang semuanya ada bukti-buktinya, ada indikasi-indikasinya. Tapi kita nggak bisa mengklaim Islam ini hanya berasal dari Gujarat misalnya, itu jelas nonsens. Tapi ada bukti misalnya kalau dari Mesir ada, dari Irak ada, dari Hijaz ada, dari Cina juga ada. Nah itu memang harus dijelaskan, tetesan dari atas, trickle-nya itu dari bagaimana dalam sejarah Islam Cina itu penyebaran Islam. Misalnya kalau mereka percaya Islam itu datang dibawa oleh seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Saya tanya sama pengurus di Guangzhou, apakah itu Sa'ad bin Abi Waqqas? Mereka nggak bisa menjelaskan. Tapi memang dari penelitian kawan-kawan yang lain, sarjana-sarjana lain yang serius, memang pada abad kedua ketiga Hijri itu jumlah orang Islam itu sudah banyak sekali, termasuk di pulau Hainan itu banyak sekali. Tapi kemudian mereka membuat gaduh di situ, sehingga kemudian diusir oleh penguasa Cina waktu itu. Nah, oleh karena itu, teori Slamet Muljana dan lain sebagainya, bahwa Islam Indonesia itu juga ada yang berasal dari Cina, itu cukup masuk akal bagi saya. Jadi bagi saya sih nggak harus ditolak itu, karena kalau kita lihat misalnya tadi disebut Xi'an misalnya. Xi'an itu masjidnya aja kuno banget itu. Dan itu jalanan di depannya itu apa itu jual makanan enak-enak ya mas ya. Wah, enak-enak itu. Masjidnya juga besar gitu. Jadi bagi saya teori Cina itu nggak harus ditolak. Karena memang kalau kaitannya dengan sejarah Islam di Tiongkok gitu, di mainland itu jelas sekali memang. Bagaimana pembentukannya dan kemudian ditambah dengan pengembaraan player-player dari Cina ke Indonesia itu sangat memungkinkan, plausible, sangat mungkin itu terjadi. Dan oleh karena itulah yang paling menurut saya ini yang paling bisa menjelaskan itu adalah teori mata air itu. Mata airnya banyak, tidak satu, tapi dari beberapa mata air yang kemudian karena kita adalah sebuah benua maritim fluid menjadi crossroad, menjadi tempat bertemunya persilangan budaya, persilangan kultural, persilangan agama, maka kemudian bisa datang dari mana-mana. Ya. Nah, jadi saya kira teori mata air itulah yang menurut saya bisa menjelaskan sehingga klaim-klaim bahwa Islam misalnya datang dari Yaman misalnya, itu nggak masuk akal. Itu lebih dari itu, history as ideology, daripada didukung oleh bukti-bukti yang kuat gitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Azumardi. Ya, kita berikan applause untuk penjelasan yang sangat detail komprehensif ya. Tentu nanti di akhir lah kita ambil pointers pentingnya itu apa. Tapi kita ke Pak Henry dulu. Ada satu pertanyaan. Sudah ingat pertanyaannya? Ya, tentang orang Jawa ke Mekah. Ya, terima kasih. Ya, sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Azumardi dan saya sendiri tidak mempunyai komentar mengenai naskah itu. Ya, pertama-tama karena baru pertama kali saya dengar. Ini informasi yang menarik sebetulnya mengenai seorang Jawa yang naik ke jelas. mengenai orang Jawa yang naik haji pada tahun 1522 ya, itu ya boleh dikatakan semasa dengan Kurdismas tua Hamzah Fonsuri tadi. Tapi saya tidak kenal ya, dan seperti saya jelaskan tadi dalam makalah saya, itu yang saya perhatikan, yang saya bahas itu hanya kisah naik haji dalam bahasa Melayu atau Indonesia, bukan bahasa-bahasa daerah. Dan sepatutnya kisah-kisah semacam itu ya diteliti tentunya, memang sangat perlu ya, tapi terserah orang Jawa lah. Terima kasih Pak Hendri. Ya, langsung ke Mas Video, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, tadi ada dua pertanyaan buat saya. Kalau ke Bu Nuri, ya ini masalahnya adalah naskah yang menulis berita Kelenteng Sampokong itu sudah tidak ditemukan memang. Itu yang jadi masalah utama. Yang ada itu tulisan Portman. Dan saya di arsip Ritswick di Den Haag itu ada sebuah bailahe yang mirip, bailahe itu lampiran yang mirip isinya dengan itu, dan sayangnya tidak tahu itu yang nulis Portman atau bukan, karena Portman sendiri sebetulnya itu masih misterius. Kalau kita klik di searching itu, yang ada itu dia residen Jambi, hanya residen Jambi, tapi dia siapa? Nah, saya menduga karena dia pernah berdinas di kepolisian rahasia, saya kira dia intel, saya duga saya seorang intelijen gitu, dan mungkin nama aslinya bukan itu. Tapi kalau ngurut-ngurut misalnya usia tahun sekian dia wafat, tahun sekian dia pensiun, tahun sekian dia lulus SMA, kemudian kuliah gitu, mengambil indologi, kemudian dikirim ke Aceh tahun seberapa, tahun sekian bertugas di Tapak Tuan, kemudian tahun sekian bertugas di Jambi, kemudian tahun sekian dia membaca Ying Yai Shen Lan gitu ya, itu kalau diurut-urut tahunnya itu masuk akal. Saya sempat ngurut-ngurut itu, ini siapa tuh orang ini, saya urut-urut tahun-tahunnya, yang itu masuk akal, dia lulus SMA tahun sekian, berarti usianya tahun itu adalah sekian gitu. Kemudian masuk ini usia pensiunnya aja dia usia 56 pensiun, itu sesuai dengan usia pensiun pada masa itu ya. Jadi tapi siapa dia itu, memang saya gak berani mengatakan, kecuali saya menemukan nama Cornelis Portman itu yang residen Jambi itu. Dan De Graaf tidak ngutak-ngutik Portman-nya, De Graaf cuma membaca naskahnya dari Parlindungan, tapi tidak membaca yang ada di mail rapporten Sir Hakim itu ada mirip, nggak baca yang itu sayangnya De Graaf-nya. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi kalau saya menulis pun asalnya dari mail rapporten Sir Hakim itu, satu bailahe gitu ya, dari situ, bukan dari tulisan Kelenteng Sampokongnya yang asli, yang saya sendiri nggak tahu di mana itu ya. Ya, kalau kemudian tadi yang dari penanya yang kedua, foto tadi sebetulnya bukan foto saya, itu saya ngambil itu dari Tempo November 2004. Saya tahun 99 tuh belum lulus S2, tapi saya sudah kurang ajar, main ke Tiongkok ninggalin kuliah gitu. Dan kemudian saya belum jadi dosen, jadi saya belum berpikir penelitian. Jadi saya belum mikirin foto-foto yang untuk penelitian, fotonya selfie-selfie yang gak jelas gitu. Nah, tetapi kemudian saya menemukan foto di Tempo November 2004 tentang itu, tentang orang-orang Xi'an itu, dan itu yang saya gunakan sebetulnya. Saya tulis di buku saya itu, di buku saya, bahwa itu ngambil dari foto-foto di Tempo 2004, November 2004 itu. Jadi begitu. Nah, soal nama, nah ini soal pakaian, ya betul, saya juga melihat sendiri kok orang pakai pakaian gamis gitu di sana waktu mau sholat Jumat. Tapi kata dosen Tiongkok yang baru lulus dari Shanghai dan dia menjadi dosen di Unpad itu katanya sudah nggak gitu lagi orang Tiongkok itu kalau sholat Jumat nggak pakai gamis lagi. Jadi dia juga heran waktu lihat foto saya itu karena itu foto tahun 2004 atau 2000 sebelumnya dan yang saya lihat tuh tahun 99. Nah sekarang orang Tionghoa di sana yang Muslim sudah nggak pakai gamis lagi karena sekarang juga makin ketat, jangankan pakaian ya, ceramah Jumat aja ininya apa naskah ceramahnya harus diluluskan dulu, disetujui oleh kepolisian setempat. Jadi apalagi kalau pakai pakaian gamis jelas itu agak nggak boleh. Dan benar yang tadi yang di sana kebanyakan pakai peci warna putih itu ya, kebanyakan pakai itu. Bahkan di jajanan di Xi'an seperti kata Pak Asuman itu banyak jajanan itu rata-rata pakai itu. Dan kalau saya bilang assalamualaikum, dia menjawab waalaikumsalam. Selanjutnya saya nggak bisa bicara karena mereka juga susah bahasa Inggris. Dan saya ngomong apa kan, saya juga nggak begitu ahli bahasa Cina tahun 99 itu. Nah jadi seperti itu. Nah kata songkok itu dugaan saya lahirnya bukan di sana tapi di Nusantara ini, kata songkok. Dan ya saya kurang tahu dari kata apa. Kalau baju koko itu kan sekarang sudah banyak yang percaya itu. Dan di sana memang saya lihat mana di Xi'an itu ada sebuah masjid yang tiap sore itu orang apa tai chi gitu ya. Tai chi tiap sore itu. Nah, orang-orang yang tai chi itu di masjid itu tuh kok saya jadi mikir jangan-jangan di pesantren itu yang tradisional yang ngajarin bela diri itu jangan-jangan juga ikut-ikutan kayak seperti ini gitu, kayak di sana itu ya. Jadi diajarin bela diri juga gitu. Tapi bela diri beda, kalau yang di Xi'an itu tai chi biasanya. Bukan silat, yang silat itu mungkin kata-kata berasal dari Nusantara. Ya mungkin begitu Mas tadi ya, mungkin begitu. Kalau sarung saya kira itu nggak ada di sana yang pakai sarung. Sarung itu Nusantara sekali itu kayaknya. Malah saya lihatnya yang banyak pakai sarung itu di Bangladesh itu. Bangladesh banyak sekali. Jadi benar kata Pak Asumadi aja, jadi teori mata air itu memang Islam Indonesia ini macam-macam, ada yang dari Bengali, Bangladesh itu, ada mungkin dari India mana gitu, kemudian dari Persia, dari Arab ya, dari Hadramaut, dari Mesir, dan mungkin juga ada yang dari Cina, dari Tiongkok. Ya mungkin begitu baik, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Ya, aplaus untuk Mas Video. Terima kasih. Ya, hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian, jadi diskusi tentang pelawat Muslim Nusantara pada sesi ini sesungguhnya kalau boleh saya tarik satu benang merah itu adalah informasi atau begini, aktivitas para pelawat Muslim ke Nusantara itu sebetulnya yang mencerahkan kita, yang membuat kita tahu tentang apa yang terjadi dan pengaruh dari mana ketika laporan-laporan dari para pelawat itu dituliskan, Ibnu Battuta misalnya dan seterusnya. Nah, saya kira memang problem kita itu kalau seandainya sumber primer itu tidak ditemukan. Sebetulnya dalam konteks manuskrip-manuskrip Indonesia, manuskrip yang betul-betul primer abad 17 juga itu tidak mudah. Yang saya teliti misalnya Syekh Abdurrahman Singkal pun itu salinannya pada abad ke-18, ke-19. Karena kertasnya kertas Eropa. Padahal abad ke-17 kan belum ada. Nah tetapi ada proses di dalam filologi atau dalam istilah Arabnya tahqiq. Ada misalnya dhabtu nisbatil kitab lil mu'alif misalnya. Betul tidak pengarangnya ini memang nama yang disebut dalam kitab itu karangan apa yang menulis kitab tersebut misalnya. Ada proses-proses tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira studi-studi tentang pelawat Muslim yang datang ke Nusantara itu saya kira masih terus perlu kita lakukan. Teori Pak Azumardi tentang teori mata air, matu air kalau di kampungnya Pak Azumardi ini, jangan-jangan terpengaruh oleh kampungnya ya, matu air kan, mata air. Teori mata air ini Saya juga setuju karena memang di Buton itu juga ada yang mengklaim juga ini Islam yang datang ke kami, Islam yang awal juga martabat 7 kan, karena di Kesultanan Buton ideologi negaranya, kesultanannya itu ideologi martabat 7 yang diteliti oleh Muhammad Yunus tahun 95 dan mengklaim juga Islam awal juga. Nah jadi saya kira memang mungkin kita harus himpun berbagai informasi yang ada. Nah ada satu yang saya kira perlu digarisbawahi soal bagaimana peran keraton yang sangat kuat di Nusantara dalam agak berbeda di beberapa wilayah itu. Kalau penyebaran Islam itu mungkin dari bawah ke atas ke, tetapi dalam konteks Indonesia memang keraton based Islam itu sangat menonjol sekali, mulai dari Aceh, Yogyakarta juga, Palembang dan seterusnya. Nah sebetulnya kalau studi-studi manuskrip Islam yang berasal dari keraton terus dilakukan, dalam beberapa hal bisa mengubah juga teori yang mungkin sudah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Misalnya di Jawa misalnya, kita tahu ada teori santri priayi abangan dari Clifford Geertz misalnya, bahwa yang Islam di keraton itu priayi, kemudian kurang Islam, kurang Islam. Tetapi kan studi-studi belakangan yang dilakukan oleh para filolog terhadap teks-teks Jawa yang Hono Curoko begitu ya, yang tentang Islam itu menunjukkan sangat saleh dalam beberapa, bahkan spiritualitas yang tadi disebut, saya lupa tadi tentang spiritualitas Pangeran Diponegoro. Itu terakhir riset saya itu tentang female Indonesian Sufis, jadi perempuan-perempuan Sufi Nusantara, dan itu salah satu yang paling menonjol adalah Kanjeng Ratu Kadipaten itu, istri Hamengkubuwono satu, istri Pangeran Mangkubumi. Itu silsilah tarekat sotariahnya itu sampai 4, mursyidnya itu 4, nyambung ke Pamijahan Jawa Barat, kemudian nyambung ke Syekh Abdurrahman Singkel, nyambung ke Mekah Madinah, terus ke Syekh Abdul Ahmad Al Kusasi. Nah kemudian ternyata juga bukan hanya di Jogja, di Keraton Cirebon juga, di Kesultanan Aceh juga. Jadi memang saya kira keraton based Islam ini merupakan satu karakter bagaimana pelawat-pelawat itu datang ke kita, kemudian orang-orang keraton juga menjadi tokoh yang menyebarkan Islam. Nah yang terakhir kalau boleh saya highlight ini tentang, saya kira ada beberapa informasi baru ya, tentang baik tentang pelawat itu sendiri yang datang ke Nusantara maupun tentang informasi lain. Kita sangat berharap studi-studi terhadap sumber primer itu memang terus dilakukan. Tahun lalu tema kita, tema Borobudur Writers ini kan tentang Ganda Yuha kan, yang relief-relief di Borobudur kan sudah lama dikaji, tetapi kemudian ketika itu dijadikan tema tahun lalu, manuskripnya juga jelas, kemudian terserah sudah dilakukan sebagai disertasi juga di Leiden oleh Ijiri, Yupo Ijiri, muridnya Kasparis misalnya. Nah tetapi problemnya memang pada sumber primernya yang berbahasa Kawi, Jawa kuno, itu yang barangkali memang harus kita galakkan. Tapi kalau memang itu dilakukan, mungkin saja mengubah teori Pak Azumardi sendiri misalnya. Dalam jaringan ulama Pak Azumardi itu tidak pernah disebut bahwa jaringan ulama itu nyampe ke Filipina Selatan, Mindanao, itu tidak pernah. Hanya menyebut sampai Patani, karena sumber primernya tidak ada. Nah 2012 kami melakukan penelitian dan ternyata di Marawi itu koleksinya itu menjelaskan bagaimana Aceh itu selalu dikutip. Jadi kalau abad ke 17, 18 Muslim Nusantara itu mengutip ke Mekah Madinah. Pada abad ke 19 komunitas Muslim di Nusantara itu mengutipnya itu ke Aceh, sebagaimana dikatakan oleh Nuruddin Araniri dan seterusnya. Nah jadi poin saya adalah mari kita terus galakan riset-riset terhadap sumber primer. Karena kita sejarawan, filolog, dan para arkeolog juga, saya kira sumber primer ini menjadi satu kekuatan kita. Itu mengapa barangkali ada, ini challenging saya kira buat Pak Widyo ya, dan kita semua tentu saja. Pak Azumardi sudah ngasih sinyal bahwa ini masuk akal teori tentang pembawa Islam dari kalangan Tionghoa. Tetapi keren sekali kalau seandainya ada sumber primernya. Ibu Nunik sudah siap karena ahli Cina, saya mungkin siap mentransliterasi apanya lah gitu, karena saya juga tidak paham gitu ya. Tapi saya siap menerbitkannya lah mungkin nanti. Oke, saya kira itu mungkin panjang lebarnya dari saya, dan sekarang sudah 16.33. Bagaimana panitia, cukup ya? Karena Pak Taufik mau ke bandara ini. Saya kira cukup ya, tidak ada yang tidak ada yang sangat mengganjal, mudah-mudahan begitu. Terima kasih kepada Pak Taufik Abdullah, Pak Ajumardi, Pak Hendri, dan Pak Widjo. Terima kasih untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan tamu undangan, habis ini akan ada